بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita awali dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan pada kita sampai dengan pagi hari ini. Dan diantara nikmat terbesar adalah nikmat kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk berislam sampai dengan hari ini. Karena itu, tipikal muslim yang baik tidak harus menguasai, memonopoli nikmat yang Allah berikan, tapi kita diminta oleh Allah untuk punya sifat saling berbagi. Termasuk ketika Allah berikan hidayah kepada kita untuk berislam, maka cara berbagi kita adalah dengan mendoakan saudara-saudari kita yang mungkin hadir di sekitaran kita, menjadi tetangga, teman di kantor, teman di kampus, di kehidupan sosial. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang belum mengambil hidayah Allah sampai dengan pagi hari ini, hari ini dikuatkan, diyakinkan oleh Allah untuk memeluk Islam insyaallah, dan dijaga sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini saya anjurkan Bapak Ibu sekalian, dan tidak akan rugi insyaallah. Demi Allah saya katakan tidak akan rugi. Mungkin dalam setiap bagian sujud kita, doa kita di malam hari pasca tahajud, setelah membaca Al-Qur'an, sertakan mohonkan kepada Allah agar orang-orang yang belum dapat hidayah, ya dia bisa kuat untuk mengambil hidayah yang dimaksudkan sehingga bisa berislam. Kalau orang itu masuk Islam minimal karena ikhtiar doa kita, maka semua pekerjaan kebaikan dia yang dia kerjakan pasca dia masuk Islam itu, kita mendapat bagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau dia sholat sampai dengan dia meninggal, kita dapat bagian sholatnya. Ya, kalau dia baca Al-Quran, kita dapat bagian dari pahalanya. Itu jelas hadisnya. Ya, jelas sekali. Ada misalnya di hadis Muslim, nomor hadis 1893, "Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai." Siapa yang bisa menunjukkan pada satu kebaikan ataupun dia memfasilitasi, dia akan mendapat bagian yang sama dari yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau yang sholat dapat 10 pahala, kalau berjamaah 27, kalau ke masjid tambah lagi 25, 25 itu jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun, itu masya Allah kita pun dapat hal yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, saya sekarang tergerak untuk menyampaikan ini dalam setiap pembukaan ta'lim, karena kita mencoba itu dan membiasakannya saat di Bekasi, dan hasilnya masya Allah, alhamdulillah sampai hari ini itu hampir tiap pekan ada yang datang untuk masuk Islam. Ya, kadang di pertengahan malam, kadang-kadang ba'da isya, kadang-kadang pagi-pagi, ya kadang langsung ba'da subuh. Dari mantan preman, anda bayangkan, dari yang tadinya penipu, dari yang disebut oleh manusia orang baik, dari anak kecil, terakhir anak SMA datang, kan? Itu menurut saya itu sangat indah itu. Ya. Baik, dan yang kedua, semoga kajian kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami, dan yang penting mudah untuk diamalkan. Karena tujuan kita belajar adalah kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena itu ada ungkapan ulama, al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Karena ada orang yang begitu semangat beramal, tapi karena tanpa ilmu jadi keliru amalnya. Memang semangat dia. Waktu sholat itu subuh sekarang, misal 4.34. Dia dari jam 4 sudah bangun, Pak, untuk nungguin subuh. Cuman begitu sholat subuh, sayang, 3 rokaat. Ya, karena dia tidak tahu berapa jumlah rokaat yang harus dikerjakan. Nah, ini jadi persoalan. Ya, karena itu, kita coba maksimalkan pertemuan hari ini, dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai dengan bersama-sama berusaha mengikhlaskan niat karena Allah. Ketika kita ikhlas ini, maka kata sahabat kecil Nabi namanya Abdullah, anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ingat baik-baik, ini rumus dalam ilmu hadis. Kalau ada orang tua bisa memfasilitasi anak sehingga anak itu jadi lebih baik di masa depan. Ya, dan diantaranya menjadi ahli agama. Atau dia misalnya beraktivitas di bidang umum tapi bermanfaat untuk urusan agama. Nah, itu biasanya dalam ilmu hadis, ya, silsilah riwayatnya, itu nama anaknya tidak disebutkan. tidak disebutkan, disebutkan cukup anaknya, kemudian dinisbatkan pada bapaknya, binnya. Misal, pernah dengar Ibnu Abbas? Pernah ya? Ibnu Umar? Pernah. Ibnu itu kan anak, anak laki-laki. Kalau perempuan binti, anak perempuan. Ya, anak laki-laki Ibnun. Abbas itu bapaknya, anaknya Abbas. Nama aslinya Abdullah. Ya, nama aslinya Abdullah. Abbas itu pengusaha. Pengusaha, beliau waktunya luar biasa sibuk, tapi di antara kesibukannya itu di waktu-waktu senggang kayak akhir pekan masih menyempatkan ikut majlisnya Nabi. Ya, hafal beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal Quran juga. Pengusaha kaya tapi juga tidak pernah meninggalkan jamaah, ya masyaallah, kemudian juga bisa bersedekah dan bisa mampir ke majlis ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis, komplit lah. Dunia dapat, akhirat dapat. Itu yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi beliau pun enggak pengen rugi, semua anaknya mesti berhasil. Dan anaknya itu diberikan visi mesti lebih hebat dibandingkan dengan orang tuanya. Itu yang digariskan oleh Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu selalu memberikan gambaran, jika kita dianugerahkan oleh Allah keturunan, maka keturunan kita itu setiap level ke bawahnya itu mesti lebih baik daripada yang di atasnya. Misal, ayah ibu punya anak, maka kemampuan anak mesti lebih bagus daripada bapak ibunya. Kemudian punya cucu, cucunya ini lebih hebat, mesti lebih hebat dibanding bapaknya dan kakek neneknya. Harus demikian. Sederhana pandangan Al-Quran itu, karena nanti tantangan yang akan dihadapi oleh keturunan ini itu lebih berat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, coba silahkan cek tantangan di tahun 2000-an kemarin dengan yang sekarang, itu jauh berbeda. Mungkin pekerjaan bupati di 10 tahun lalu mungkin menjadi level camat pada saat sekarang. Kedepan menjadi pekerjaan lurah. Kedepan jadi pekerjaan RT. Jadi levelnya naikkan, naikkan, naikkan. Ibu kenal dengan Imran? Ya. Imran punya istri namanya siapa? Hanna. Kalau Nabi Daud punya istri namanya siapa? Ibu Daud. Nabi Sulaiman punya istri namanya siapa? Ibu Leman, baik. Ya terserah lah pokoknya. Nabi Isa punya istri namanya siapa? Enggak, karena Nabi Isa tidak pernah menikah. Oh kan? Baik. Saya tidak bermaksud menyebak, cuma harus cerdas ya. Ulang. Imran alaihissalam. Lihat ya, dan Allah memilihnya itu sangat luar biasa. Dipilihnya itu bukan Nabi. Coba, Imran itu bukan Nabi, bukan Rasul. Supaya jadi prototipe yang sempurna untuk kita di kemudian hari. Dan kita tidak bisa mengelak dan gak ada yang bisa ngeles. Ya Allah, saya kan bukan Nabi, bukan Rasul. Kenapa saya dituntut begitu? Kata Allah, ini saya kasih contoh. Yang bukan Nabi, yang bukan Rasul. Sama kayak kamu. Kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Zaman dia Google belum ada. Zaman dia Facebook belum ada. Zaman dia WhatsApp tidak ada. Zaman dia Instagram gak ada. Tapi dia bisa mencetak keturunan lebih hebat daripada kamu sekarang. Kamu zaman kamu sekarang banyak komplit alatnya, perlengkapannya sempurna. Kenapa kamu gak bisa lebih baik daripada dia? Menikah dengan Hanna, ya, melahirkan siapa? Maryam. Coba lihat, Maryam bukankah lebih baik dibandingkan dengan ibunya dan dengan ayahnya? Baik di sini dalam pengertian lebih dekat dengan Allah, lebih kualitasnya lebih dibandingkan orang tuanya. Di orang tuanya saleh, bapaknya saleh, ibunya salihah. Cuma bisa menghasilkan Maryam yang kualitasnya lebih baik dibanding orang tua. Sama-sama salihah dengan ibunya, cuma kadar kekuatan salihahnya lebih Maryam dibandingkan Hanna. Ya, kalau sederhananya begini, kalau ibunya hafal 10 juz, anaknya 30 juz. Jelas ya? Bapaknya hafal hadis 10, anaknya 100. Sama-sama soleh, penghafal Quran, penghafal hadis, cuma kualitas anak lebih. Ya, apa buktinya? Ibunya Maryam tidak pernah disebutkan namanya langsung dalam Al-Quran. Selalu istrinya Imran, istrinya Imran, istrinya Imran. Buka Quran surah ketiga, ayat ke-35, paling kiri pertengahan. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ. Ketika istrinya Imran berdoa mohon kepada Allah, selalu disebutkan istrinya Imran, istrinya Imran, istrinya Imran. Tapi ketika lahir, lahir anaknya, langsung disebutkan namanya Maryam. Ayat 36-nya, وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ. Maryam. Dan diabadikan dalam Al-Quran dengan namanya. Surah ke-19. Surah apa? Maryam. Ya, tidak ada surah Hannah dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti ibunya tidak mulia, tidak. Karena setiap pahala yang didapatkan oleh anaknya, ibunya dapat bagiannya. Tuh, paham ya? Tapi anaknya disiapkan oleh ibunda dan ayahandanya lebih baik daripada orang tuanya. Karena tantangan di masa Maryam beda dengan tantangan di masa Imran dan Hannah. Begitu melahirkan Maryam, lahir. Maaf, yang lahir siapa? Isa alaihissalam. Isa. Begitu Isa terlahir, Allahu Akbar. Maryam bukan Nabi, Maryam bukan Rasul. Tapi ketika melahirkan, yang lahir anaknya Nabi dan Rasul. Coba lihat. Maryam lebih baik tingkatan daripada bapak ibunya. Dan Isa itu lebih bagus daripada ibu plus kakek neneknya. Ya, coba urutkan. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Hanna bukan Nabi, bukan Rasul. Mulia. Lahir Maryam. Maryam bukan Nabi, bukan Rasul. Lebih mulia dibanding bapak ibunya. Lahir lagi Isa. Isa lebih hebat dibandingkan Maryam, dibanding Hanna dan Imran. Isa Nabi, Isa Rasul. Demikianlah kita saat ini. Itu yang ditiru oleh para sahabat Nabi ketika diajarkan manhajnya oleh Nabi. Kalian tuh sekarang boleh beraktivitas, tapi anak-anak ciptakan lebih hebat. Karena masa depan mereka akan menghadapi tantangan lebih dahsyat dibandingkan dengan sekarang. Ya. Jadi jangan cuma panjang foto, 10 tahun lalu begini, 10 tahun sekarang, Yang ditampilkan cuma berat badan. Dulu krempeng, sekarang agak gemukan. Dulu gondrong, sekarang rapi. Gitu. Apa yang didapatkan? Kalau cuma begitu, kambing juga bisa. Kambing dulu kecil, kambing 10 tahun lagi muncul. Ya, apa bedanya gitu? Paham ya? Ini mesti ada perbedaan. Nah, pola seperti ini kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan itu direspon. Direspon oleh semua kalangan sahabat. Jadi diantaranya adalah Abbas. Abbas menginvestasikan radhiyallahu ta'ala anhu anak-anaknya. Jadi kalau yang sudah agak dewasa, oh ini mungkin ke majlis ilmunya barangkali gak akan banyak menyerap di sebagian. Maka dikhidmatkan kepada Nabi SAW untuk membantu aktivitas kehidupan Nabi yang lebih kuat. Seperti Fudail. Nah nanti Fudail ini orang gak banyak tahu tentang keutamaan sahabat Fudail radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah orang yang nanti sampai akhir hayatnya Nabi membawakan bejana air wudhunya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Ya, kan di riwayatnya beliau berwudhu dulu kan? Ya, kemudian setelah itu minta untuk salat, kemudian wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah kan? Baik, di samping siapa yang ngambilkan air wudhunya? Fudail. Tapi ada anak kecil yang sejak usia dini langsung diinvestasikan oleh ayahandanya untuk hadir di majlis Nabi. Dibawa, simpan. Ya karena memang keponakannya Nabi, kadang-kadang main, bapaknya tinggal, beraktivitas, anaknya main. Ya di majlis ilmu itu merangkak, kadang Nabi datangi, kadang didoakan, kadang dipeluk. Sehingga tumbuh kecintaan kepada Nabi. Ya anak-anak itu sederhana, mereka masih kosong. Tergantung Anda mau isi dengan apa. Anda dekatkan dengan ulama, maka dia akan dapatkan bagian faedahnya. Anda dekatkan dengan tukang minyak wangi, dia dapatkan bagian dari wanginya. Tapi Anda dekatkan dengan bagian-bagian maksiat, maka dia akan hafalkan setiap detik dan rumusan-rumusan maksiat itu. Maka isi dengan yang terbaik sehingga cinta dengan semua itu. Maka ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, usia Abdullah kecil masih 13 tahun. Ya, bapaknya hafal 200 hadis saat itu, Abdullahnya hafal 2000 hadis. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi dalam mainnya, dengarnya, merangkaknya macam-macamnya itu mendengar. Karena itu sering saya katakan kalau ada anak-anak masih dini itu pasti cuma dua yang berfungsi maksimal. Kalau enggak penglihatan, itu pendengaran. Makanya saat di rumah, isi dengan informasi yang terbaik, perdengarkan Quran, bicara yang baik-baik. Kalau ada masalah, jangan berdebat di depan anak. Karena semua kata-kata ditangkap. Ditangkap semua. Ya. Jadi anak saya pernah satu kali main, ya tiba-tiba dia main, dia melihat orang, orang yang bercanda, mengeluarkan sebuah kalimat. Ya, dia katakan, excuse me bos, gitu kan. Nah, ditangkap sama anak ini. Pulang sampai ke rumah, saya datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Excuse me, bos. Lalu itu nanya, apa itu artinya, Bu, ya? Katanya. Jadi semua masuk. Semua masuk. Ya, kita berbahagia hari ini. Mudah-mudahan, insya Allah, saya lihat, kenapa saya sampaikan ini tadi ada, saya lihat ada anak-anak, ada sebagian yang kecil-kecil. Mudah-mudahan, insya Allah, lebih baik daripada kita nanti di masa yang akan datang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini baru mukadimah, kita belum mulai. Materi kita masih dalam pembahasan rangkaian fikih salat. Ya. Subnya amalan pasca salat. Topiknya adalah tentang makna doa Nabi pasca salat. Makna doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat. Dalilnya, ya, pakai dalil ya supaya kita punya argumentasi di mana ditemukan hadis riwayat Ibnu Majah Nomor hadis 925. Bunyinya sudah kita bacakan dulu bersama dan sudah kita tuliskan. Mohon yang baru bergabung untuk nanti menyimak kembali di kajian akhyar supaya nanti bisa ada kesinambungan dari situ. Ya, Allahumma inni, atau kalau banyak inna, nas'aluka ilman nafi'a. Satu, ilmu yang bermanfaat. Saya ambil dari sini. Ini sudah kita bahas. Wa rizqan tayyiban. Dua, rizqan tayyiban. Kemudian yang ketiga, ini tiga hal aja yang diminta. Wa amalan mutaqabbala. Ya. Tahan. Doa Nabi yang dipanjatkan hampir setiap pasca sholat. Ya. Ini yang paling simple Nabi sampaikan, tapi juga menjadi tuntunan bagi kita. Ini doa umum yang kita bisa panjatkan bahkan setelah sholat dengan urutan-urutan zikir yang telah kita bahas. Kalaupun ada tambahan spesifik setelah ini, maka silahkan bebas, tidak ada masalah. Toh sahabat-sahabat Nabi banyak yang berdoa minta macam-macam. Ada yang minta kemudian rizki, ada yang minta kemudahan usaha, ada yang minta bebaskan dari kesulitan, silahkan bebas. Cuma ada yang pokok yang disampaikan oleh Nabi ketika dibacakan, nah ini sampai dalam riwayat para ulama. Satu, ilman nafi'ah, ilmu yang berkah bermanfaat, sudah kita bahas tuntas. Kemudian ini kita berhenti di sini, pertemuan lalu. Rizqan thayyibah, rizki yang halal dan kualitas terbaik. Yang ini nanti dalam Al-Quran dibagi menjadi 8 bagian. Dari 8 ini, 1 sudah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Tinggal 7 yang belum kita bahas. Sampai sini kan? Kita berhenti pertemuan lalu. Baik. Tahan. Fokus baik-baik. Perhatikan sini. Ya, kalimat nabinya sederhana. Ya Allah, mohon anugerahkan kami dalam hidup ini rizki yang halal dengan kualitas yang terbaik. Awas, hati-hati ya. Ini sekaligus mengevaluasi diri kita, apakah sampai hari ini rizki kita dipandang halal dan baik tidak oleh Allah dan Rasul. Jangan-jangan kita menduganya halal dan baik, tapi tidak masuk kualifikasi halal dan baik menurut Allah. Rugi kita. Ya, menurut kita ini sudah yang terbaik, kata Nabi ini belum baik. Maka dari itu kita duduk pada pagi hari ini untuk mengevaluasi apa yang kita dapatkan, apakah sudah baik dan halal. Dan yang kedua, bagaimana cara mendapatkan itu secara cepat. Ya, kita harus minta pada Allah, ya Allah saya ini beriman. Orang tidak beriman dapat rizki, binatang dapat rizki, yang melata pun dapat rizki, sudah kita bahas pertemuan lalu. Ya, selevel cicak dapat rizki, cuman merayap di dinding nyamuk datang. Ya kan, masih ingat yang kemarin? Yang sudah hap gitu kan, saya masih ingat sebelah sini. Ya, baik, jadi binatang aja dapat, nyamuk dapat, cicak dapat. Ya, masa kita manusia tidak dapat? Tapi yang paling menarik, ya Allah kami bukan sekedar manusia, tapi kami beriman, kami ibadah. Kalau yang tidak beriman, tidak ibadah bisa mendapatkan itu, kenapa kami yang beriman dan ibadah tidak cepat mendapatkannya? Maka Allah berikan spesial. Ada 8 jenis. Yang 7 jenisnya, itu hanya diberikan pada yang beriman saja. Kalau dia kerjakan itu semua, maka Allah akan percepat rezekinya. Bahkan tanpa sadar dilipat gandakan dengan kualitas yang sangat luar biasa. Itulah yang coba kita turunkan pada kesempatan pagi hari ini. Yang halal sudah kita uraikan, yang thayyib sudah kita bahas pertemuan lalu. Sekarang kita akan ambil rumus Al-Quran, cara cepat mendapatkan rizki yang berlimpah. Nah, sekarang materinya turunan dari sini. Ragam rizki dalam Al-Quran. Sebelum kesini, tolong fokus sebentar ya. Kalau Anda bertanya, Ustaz, kenapa kita mesti bahas ini? Ya, perhatikan baik-baik. Saya sering katakan di setiap pertemuan, sifat doa itu selalu bersanding dengan ikhtiar. Di doa nggak bisa berdiri sendiri, mesti ada ikhtiarnya untuk mewujudkan itu. Misal, kembali kepada Maryam tadi. Maryam, Imran, Hanna. Ibunya Maryam kan berdoa sejak dalam kandungan. Ya, di Quran surah 3 ayat 35 tadi. Ya Allah, saya bernazar, saya mohon jadikan anak saya ini anak yang solihah. Dekat denganmu, bisa menjaga diri, bebas dari pergaulan yang buruk. Nah, apakah cukup dengan berdoa kemudian lantas seketika dikabulkan? Tidak. Ternyata pengabulan dari Allah itu akan dipercepat dan diterima dengan mudah jika disandingkan doa itu dengan ikhtiar. Maka ibunya kemudian setelah berdoa itu dengan suaminya langsung kompak. Berikan nama yang sesuai dengan doanya. Karena itu sering saya katakan, kalau Anda bermohon ingin sesuatu, maka terhadap anak, berikan nama sesuai dengan harapannya. Saya pengen anak saya jadi paham Quran misalnya, di kemudian hari. Maka berikan nama Muhammad Fahimul Quran. Saya pengen misalnya anak saya yang perempuan ini dicintai oleh Nabi. Maka berikan nama misalnya Aisyah Habibatul Mustafa. Aisyah seorang yang dicintai oleh Nabi SAW. Jadi begitu Anda kemudian mendapatkan harapan itu, sematkan lewat nama. Persis seperti Imran dengan Hannah menginginkan anaknya Iffah, baik, bebas kemudian dari hal-hal yang buruk, dijaga di lingkungannya. Nama yang sesuai dengan harapan itu Maryam namanya. Makanya kata ibunya, wa inni sammaituha Maryam. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Wa inni a'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Carikan guru yang baik. Sebab kalau cuma berlindung kepada Allah dari setan, tapi kalau enggak diasuh, enggak diajarin, enggak dijaga, tetap juga kemudian diganggu. Maka dicarikan guru namanya Zakaria, ya, alaihi salam. Tempatkan di tempat yang baik, yang kira-kira fokus untuk ibadah, dibuatkan mihrab. Demikian Anda, anak pengen hafal Quran, tidak cukup dengan bangun malam berdoa. Ya Allah, jadikan anak saya penghafal Quran. Tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah belajar Quran. Ya bagaimana bisa hafal? Maka sandingkan dengan ikhtiar. Carikan sekolah yang bisa mengajarkan dia Quran. Matematikanya bagus, fisikanya oke. Tapi Qurannya pun diajarkan. Diajarkan adab, diajarkan sholat. Itu yang dimaksudkan ikhtiar. Nabi membimbing kita, berikan rizki yang halal dan baik. Ikhtiarnya bagaimana? Jelas ya? Inilah yang kita turunkan. Sudah kita bahas kemudian, di antara ragam ini ada 8 jenis. Jenis yang pertama sudah kita uraikan, yang standar untuk dicari. Sekarang kita masuk pada kategori yang istimewa untuk mendapatkannya. Yang istimewa. Saya jadikan 2 dulu karena 1 sudah dibahas. Paham sampai di sini? Baik. Yuk, ambil dalilnya dulu. 1 Quran surah ke-14 ayat ke-7. Dah? Dari sini kita bagi-bagi contoh. Contohnya kita turunkan. Kalau bentuknya terkait dengan ketenangan, kenyamanan hidup, maka kita ambil dulu contoh dari mata, Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Kita ambil dari lisan, Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12. Kita ambil langsung ke kaki aja biar cepat, Quran surah ke-25 ayat 63. Ditambah lagi sedikit, Quran surah ke-31 ayat 18. Kalau kaitannya dengan harta, materi, ingin nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Tapi nambahnya bukan sekedar harapan. Jadi nambah yang ada nilainya, berkah manfaatnya. Kan ada orang yang cuma nambah tapi gak kepake. Silahkan cek. Ada orang cuma nambah aja, ngoleksi aja. Koleksi pakaian, dibuka lemari pakaiannya. Tapi cuma buat ditonton aja. Lihat, dipakai enggak. Kasian. Ada yang koleksi kendaraan, motor, dilihat motornya ini, cuman buat bangga aja, bangga lihat, udah itu udah aja. Dan fungsinya nggak ada. Kan yang sesuatu yang bermanfaat itu, fungsi yang telah didapatkan dari benda itu tergunakan. Apa fungsinya gelas? Menampung air. Buat apa? Buat diminum. Buka tutupnya, duduk, ambil dengan tangan kanan, baca bismillah, minum, haus hilang. Kalau Anda cuma beli gelas buat diliatin dia begini, ya bagaimana bisa hilang hausnya? Yang paling aneh, gelasnya ada, minumnya pakai gayung. Kenapa nggak dipakai gelasnya? Sayang, ini kan koleksi. Susah hidup. Ya, demikian beli mobil, pasang lagi, dan yang paling menarik nggak pernah dipakai, cuma buat dilihat. Ya, paling-paling dipanasin tengah malam, balapan masuk taksi, ngeng, capek. Jelas ya. Nah sekarang yang paling menarik, hartanya bertambah tapi manfaatnya banyak. Kayak Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nambah terus tuh. Nambah, nambah, nambah. Tapi enak kepake ya. Ya ada yang jadi kemudian kebun. Siapa yang mau ngambil buahnya tinggal ngambil. Jadi ngelihatnya itu enak. Ada manfaatnya, begitu manfaat terlihat tuh nyaman, hati tenang. Ada sumur yang haus tinggal ngambil airnya. Airnya gak habis-habis. Ya. Abdurrahman bin Auf dapat pak satu masa sampai heboh Madinah. Dok dik duk dok dik duk dok dik duk. Ini suara apa ini? Begitu keluar orang 600 kafilah, bayangkan. 600 onta penuh dengan mutiara, emas, barang-barang mewah. Kalau sekarang datang truk, setiap truknya membawa ada berlian, ada emas, ya, ada macam-macam. Udang enggak takut kepatil. Jadi iya kan bahaya tuh kalau kena itu. Jadi kenapa? Emas, berlian, perak, macam-macam. Bayangkan 600. Tapi yang paling menarik tuh begini, bukan untuk koleksian. Begitu rame semua itu, Sayyidah Aisyah mendengar, kenapa ini? Ini loh, dagangannya Abdurrahman bin Auf. Ah, saya mendengar Nabi pernah mengatakan, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Ya, merangkak tuh maksudnya bukan merangkak begini ke surga, tidak. Saking banyak yang di-scan itu banyak, jadi nunggu dulu agak lambat dikit. Orang merangkak kan lambat. Itu maksudnya, ya. Ah, begitu mendengar kalimat itu, ah, saya enggak pengen terlalu lama ke surganya. Saya jadikan semua yang 600 itu sedekah semua penduduk Madinah. Silakan bagikan. Lihat cara berpikirnya. Dan bahagia. Ya, bahagia melakukan itu. Karena beliau tahu ketika disedekahkan akan datang lagi minimal 700 kali lipat dari yang tadi. Jadi kalau orang itu paham dengan rumus ini, maka demi Allah saya katakan tidak akan pernah ada yang malas ketika diminta ibadah oleh Al-Quran. Nah, yang kedua ini, ketemukan juga nanti rumusnya di Quran. Surah ke-9 ayat 103. Ini satu paket dengan Quran. Surah 9 ayat ke-60. Kemudian konsep keduanya di Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Kemudian satu paket dengan Quran surah kedua ayat 215. Ditambahkan sedikit bonus untuk di lingkungan keluarga supaya berkah. Quran surah keempat ayat 34. Terakhir yang ini untuk keturunan. Ya, untuk keturunan. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Quran surah 19 ayat 3 sampai 15. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Ya. Saya kasih contoh tiga saja dulu ya hari ini. Untuk yang rezeki nomor 2. Di nomor 2 contohnya 3, kita masih ada 7 lagi yang lain. Sudah? Baik, kalau sudah tolong tahan sebentar. Saya ingin berikan pemahaman dulu sejenak supaya tidak salah persepsi atau membatasi makna rizki pada apa yang kemudian diinginkan saja. Saya pernah sampaikan di awal, rizki itu adalah semua jenis nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang punya fungsi maslahat dalam kehidupan kita. Ingat ya? Dan jenisnya itu tidak hanya kemudian terbatasi pada materi yang kadang dinilai sedikit oleh manusia. Seperti uang misalnya, pakaian, ya, makanan, tidak sekedar di situ. Ada ketenangan, kenyamanan. Itu bagian dari rizki. Tenang, nyaman, hidup nyaman, itu bagian dari rizki. Anda kaya tapi enggak tenang, enggak enak. Ya, enggak percaya silakan. Anda sehat tapi gelisah, enggak nyaman. Ya, saya tanya pada Anda, sering saya tanyakan kalimat ini. Ibu dah, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Beda, Pak, lain. Kalau laki-laki depan langsung miskin tapi tenang, belakang ibu-ibu kaya tapi tenang. Ini, jadi enggak bisa dipisahkan dengan yang ini. Ya. Ini satu, ada ketenangan, rizki yang terkait dengan kenyamanan, ketenangan, hidupnya tenang, nyaman. Yang kedua, ada yang terkait dengan materi, ini. Yang ketiga, ada yang terkait dengan keturunan. Keturunan itu rizki. Nanti kita buka, keturunan itu rizki. Ada misalnya ingin yang dipercepat oleh Allah dapat keturunan. Ada lagi yang sudah ada keturunan pengen soleh, itu rizki. Ya, awas anak-anak yang soleh itu rizki. Rizki terbaik bagi orang tua. Bahkan nanti ada jenis yang ketiga, kalau anaknya bisa soleh disiapkan, maka anaknya yang soleh, bapak ibu yang dapat rizki. Mengalir langsung. Di anaknya sebetulnya yang dapat itu anaknya, cuma bapak ibunya kebagian, ada. Ya, yuk kita cukupkan sampai tiga contoh ini dulu. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Teorinya ada di Quran surah ke-14 ayatnya, ayat yang ke-7. Ya, kita mulai. Fokus. Hati-hati. Saya hapus dulu yang ini. Boleh ya? Baik. Saya tuliskan ayatnya. Insya Allah kita hafal ayatnya. Coba barangkali tempatnya belum sempat dilihat. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Baik, saya tuliskan. Lihat sini. Awas, awas. Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah pakai lam taukid la in harfu syarat la in. Kemudian muncul tawarannya syakartum. Nah, ini jawabannya. La azidannakum. Saya ajarkan yang rumus ini dulu. Yang turunannya saya simpan. La in syakartum la azidannakum. Hapus yang ini. Ya. Kelihatan ini? Baik, kalau kelihatan, sekarang kita belajar dengan serius. Saya turunkan setiap hurufnya. Kita baca dengan ilmunya, kita keluarkan kaidah ilmu nahunya, kita terapkan kaidah ilmu balaghahnya. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense, yang ini menggunakan mudhari, present continuous future. Sudah? Baik. Paham sampai sini? Halo? Belum saya jelaskan bagaimana bisa paham. Wah, ini kualitas ibu-ibu hari ini. La. Lihat sini, la harfu taukid. Was, maksud saya begini, nanti kalau Anda baca Quran di ayat yang lain, kita sudah bisa memahami, oh maksudnya ke sini. Jadi kalau ada huruf-huruf yang dalam bahasa Arab begini, ada la, ada li, beda. Ya. Kalau huruf begini li, li, li, itu biasanya menunjukkan kepemilikan. Li punya saya. Lillahi ma fis samawati wa ma li, bukanlah li, berarti punya Allah yang di langit dan di bumi semua. Tapi kalau la, la, la, la, la, bacanya pendek, bukan la, tapi la, la, la, la, la. Ini disebut dengan harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi. Yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Jadi kalau orang Arab itu ingin meyakinkan, misalnya, sosok yang kadang-kadang ragu, atau ingin menunjukkan ini serius, toh, tidak main-main, maka dia katakan dengan la. Misal, ada orang mengatakan misalnya, Hakim Jakarta yati sya'atasya. Gubernur Jakarta insyaallah akan datang ke masjid ini jam 9. Baik. Contoh. Contoh, ingat ya. Nah, ragu orang, oh masa sih? Beliau kan ada acara, sibuk begini begini. Maka untuk memastikan menunjukkan serius dan ini benar-benar sudah diatur misalnya, maka dia menggunakan la di depannya. Hakim Jakarta layak layati, la-nya pendek, layati al-an, seatas ya. Eh, saya serius loh, saya yakinkan pada Anda, Gubernur Jakarta akan datang jam 9 saat ini. Paham rumusnya? Nah, maka kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, a, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah enggak pakai taukid pun sudah kuat. Eh, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qur'annya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la. Semua isi Qur'an, jangan ragu. Nah, ini ketika Allah sampaikan menggunakan la seakan-akan, udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei, jangan ragu ya. Saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Paham? Nah, ini la-nya taukid, ini sama. Nah, sekarang in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Misal, in ji'tahuna ati. Kalau engkau datang ke sini, saya pun akan datang. Syaratnya kamu datang. Kalau kamu datang, saya datang. Jadi kalau Anda tidak datang, saya tidak datang. Yang penting Anda datang, saya datang. Kalau Anda tidak datang, saya tidak akan datang. Itu menggunakan in jita ati in. Jika kamu datang ke sini, jita ati, saya pun datang. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menunjukkan dan menemukan kemudian dalam ayat atau hadis, irhamkallah, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Jelas? Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Paham? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Cara menerjemahkannya, fokus. Banyak orang menerjemahkan dari sini ke sini ke sini. Padahal kalau Anda baca dengan ilmu balaghahnya, untuk mendapatkan motivasi terkuat, maka cara menerjemahkannya urutannya satu, kedua, ketiga. Urutan Al-Qur'annya ini yang benar dalam bahasa Arab, la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau Anda ingin termotivasi dengan baik ilmu balaghahnya, maka ada takdim wa ta'khir, yang diawalkan diakhirkan. Cara menerjemahkannya dari sini dulu ke sini baru ke sini. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Cara menerjemahkannya dari sini dulu, lihat baik-baik. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Karena kalimatnya menggunakan mudhari, present, continuous, future. Sekarang saya berikan tenang, nanti kamu akan lebih tenang lagi. Nanti lebih tenang lagi sampai future, sampai hari kiamat lebih tenang lagi. Dan yang paling hebat, rumus present, present, continuous dan future, ini kalau diaplikasikan ke rumus Quran, ini dunia sampai ke alam kubur sampai ke akhirat. Jadi ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya, sampai ke akhirat terus diberikan oleh Allah rezeki melimpah. Allahu Akbar. Nanti saya turunkan ayatnya. Ya, ada dunianya dapat, alam kuburnya mana? Ya Ustaz. Oke, saya tuliskan. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus, Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa, tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu, enggak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Ya, mau nyobain, pengajian udah dimulai. Enggak enak orang nyimak, Anda makan somai. Ya? Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya. Ya, ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Ya, misal, misal, misal. Nah. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung tuh kontan dibayar. Ya, dapat sesuatu. Begitu kemudian dapat masuk surga. Gimana surganya? Ada yang paling menarik. Ada yang masuk surga, kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan, sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarat rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Yang paling menarik, wa utubihi mutasyabiha. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubihi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Ya Allah, kenapa dulu gak banyak lain lagi yang dipikirkan, ya Allah? Itu istimewa. Nah, ini sampai dengan ke akhirat. Bagaimana cara meraihnya? Yuk kita cepat turunkan ke sini, ya. Kita jangan bicara surga dulu, kita masih di dunia, ya. Hisab aja belum lewat. Ya. Mau cepat ke surga? Masya Allah. Caranya cepat meninggal. Ya. Dah, yuk mulai. Satu. Kita mulai. Ya, kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi, gak pernah berhenti tuh. Seperti yang Utsman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat, Tamim Adari dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya tuh terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Seperti Nabi Ibrahim, Ya, dari dua sisi kan begitu. Dari Sayyidah Sarah lahir Ishak, turun Yakub. Dari Yakub turun Yusuf. Dari Yusuf terus sampai ke Daud, sampai ke Sulaiman, sampai sebelumnya ada Musa, sampai ke Nabi Isa. Dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bagus. Baik. Seperti Imran kalau manusia biasa, ada Maryam, ada Isa ke bawah dan seterusnya. Jelas ya? Nah, caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Syaratnya, ah ini harfu syartin. Lihat baik-baik. Kata Allah, saya pasti akan tambahkan terus kepada kalian semua nikmat yang kalian dapatkan sekarang sampai kalian bahkan merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai puas. Padahal kaidah nikmat itu kalau udah didapatkan jarang orang puas. Pengen nambah. Contoh gini. Kalau sudah punya sepeda apakah puas? Tidak. Pengen apa? Motor. Kalau sudah punya motor pengen apa? Kalau sudah pengen punya mobil pengen apa? Tuh, padahal markirnya aja belum jelas garasinya di mana. Ya. Tapi itulah manusia. Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa. Nah kata Allah, saya akan pasti berikan kepada kalian nikmat terus bertambah tanpa pernah selesai sampai kalian puas. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu. Jadi begitu Anda peroleh, Allah kasih nikmat pada kita. Misal ini, ada nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Begitu Anda dapatkan, syukuri nikmatnya. Begitu Anda syukuri, maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran. Kata Allah, jangan ragu, saya pasti akan tambahkan sampai kalian merasa puas mendapatinya. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan syukur itu? Dan bagaimana caranya? Syukur. Awas, hati-hati. Awas ya. Fokus. Dikalaupun nama Anda syukur, tapi tidak mengamalkan ini, enggak dapat. Nah, Anda jauh-jauh sampai dengan ke Sumatera sana, makan sate, sate mau syukur. Ya. Wah, supaya dapat ini, belum tentu. Syukur adalah ungkapan. Ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang diperoleh, ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu, dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang telah diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jelas? Baik, yuk kita pelan-pelan. Pertama, definisi ini memberikan gambaran bahwa syukur itu selalu lekat dengan nikmat yang membahagiakan. Ya. Makanya orang-orang itu ketika mendapatkan nikmat yang umumnya memberikan rasa kebahagiaan, maka muncul dorongan untuk berterima kasih. Standar. Lihat sini turunannya. Syukur kaitannya dengan nikmat. Begitu dapat, bukankah orang ketika mendapatkan nikmat tertentu merasa bahagia? Ya, promosi jabatan, bahagia. Wisuda untuk anak kampus, bahagia. Menikah bagi yang kemudian masuk ke jenjang pernikahan, bahagia. Punya keturunan, bahagia, ya kan? Dan pasti udah fitrah di kalangan manusia, sudah fitrahnya. Begitu seseorang merasa bahagia dengan satu penerimaan dari pemberian, dia pasti akan menyusulnya dengan ungkapan terima kasih. Gak percaya silakan. Anda diberi sesuatu, kemudian Anda bahagia. Bukankah respek Anda mengatakan langsung, terima kasih ya. Gitu kan? Nah sekarang, saya mau tanya pada Anda sebentar. Kalau kita ingat dengan baik-baik, kita renungkan, semua pemberian nikmat itu, sumbernya dari mana? Allah. Hanya Allah titipkan melalui tangan manusia-manusia tertentu untuk sampai kepada kita. Cuma kalau kita telusuri, sumbernya semua kan dari Allah. Jadi Anda bayangkan, maaf ya, pada yang dititipkan oleh Allah saja kita terima kasih. Masa kepada Allah kita tidak bersyukur? Jelas ya? Makanya pada manusia disebut syukran, syukran, syukran, syukran, terima kasih dari syukur. Ucapan terima kasih. Tapi Anda jangan lupa, dia cuma dititipin oleh Allah, sampaikan pada si fulan lewat tangannya supaya dia mendapatkan bagian dari pahalanya. Jelas? Cuma yang tidak boleh kita lupakan, sumber nikmatnya bukan orang tadi. Sumber nikmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Allah kasih tawaran kepada kita. Kalau Anda ingin saya tambah lagi, mungkin saya titipkan lewat yang lain lagi, lewat perusahaan tertentu, lewat orang tertentu, maka kata Allah, jangan cukupkan kalimatnya kepada ucapan terima kasih. Teruskan. Dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Yuk kita ambil contoh satu-satu. Di sini, di bagian terakhir banyak yang gagal di sini. Bagian pertamanya sukses. Menerima nikmat, bahagia. Lahir anak, bahagia. Maaf. Sampai sini selesai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Cuma, kemudian itu tidak disusul dengan ketentuan Allah. Bagaimana cara merawat anak yang baik sehingga kebahagiaan itu berlipat di masa depan. Tidak diikuti sehingga muncullah kemudian penyesalan di masa depan. Jangankan sampai ke surga, dunianya sudah nestapa. Ada yang lekat dengan narkoba, ada yang senangnya tawuran, ada yang sudah membantah orang tua, ada yang durhaka dan sebagainya. Nah, sekarang yuk kita masuk pada satu-satu cara nikmatnya. Pertama, bagaimana mensyukuri contoh nikmat yang menenangkan dan memberikan kenyamanan. Satu, kita mulai dari tubuh dulu ya. Dari tubuh dulu, setelah itu baru ke harta. Yuk, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kepala kita ambil dua contoh, mata dengan lisan. Baik, Bapak Ibu, sebentar, sebentar. Nikmat penglihatan, melihat, bisa melihat, nikmat tidak? Nikmat ya? Baik, kalau kita sepakat itu nikmat, berarti harus kita syukuri kan? Baik, supaya apa? Lihat baik-baik, pelan-pelan. Orang yang bisa melihat itu tenang, nyaman, tentram. Ketika mati, apa lampunya padam, mulai sibuk, mulai gelisah, nyari sendal di pengajian, bahkan bisa tertukar. Ya, nyari barang tidak kelihatan, nyari handphone harus dinyalakan dulu macam-macam. Nyari mushaf juga tidak nampak terlihat. Begitu kelihatan, cahaya dipantulkan, lewat masuk ke mata, alhamdulillah jadi tenang lagi. Baik, yang paling menarik adalah, nah ini dia poinnya. Bagaimana mensyukuri nikmat mata itu sehingga kenikmatan pada pandangan itu selalu Allah berikan sampai dengan masuk hari kiamat. Dan puncaknya adalah, puncaknya, orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat pandangan ini di hari kiamat, dia diberikan kenikmatan yang paling tinggi pada pandangannya. Dia bisa memandang Allah langsung tanpa hijab. Itu nanti ada di Quran surah ke-75 ayat 22-23. Quran surah ke-75 ayat 22-23. Paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Di hari kiamat itu nanti ada yang wajahnya pancar gembira luar biasa, terpancar kegembiraan. Bukan karena masuk surganya, karena yang lain pun masuk surga. Tapi yang ini ila rabbiha nadhirah, karena dia bisa melihat Rabb-nya langsung tanpa hijab seketika. Itu di antara kenikmatan terbesarnya. Baik, pelan-pelan. Yuk kita bahagia kita bisa melihat, melihat dengan baik, kita bisa menatap. Cuma bagaimana bisa mensyukuri nikmat penglihatan ini? Maka buka Quran surah ke-24 ayat 30-31. Itu aturan Allahnya. Sudah? Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Saya mulai dari ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman kepada Allah. Tahan. Gunakan pandangannya itu untuk melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Kalau dipalingkan dari yang tidak baik, pengertian terbaliknya kan hanya boleh melihat yang baik ya. Baik, maka kata Allah bahasa cepatnya, gunakan mata itu hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Jika Anda gunakan, sederhana ya, jika Anda gunakan mata ini untuk memandang yang baik menurut Allah saja, ini baik pandang, ini enggak baik palingkan, maka Allah akan jamin mata itu akan Allah berikan keberkahan, mendapatkan ketentraman dengan pandangan itu sampai dengan hari kiamat. Saya ulang. Jika Anda mengikuti ketentuan ini, kata Allah, baik laki-laki atau perempuan, ayat 31-nya untuk perempuan, Wa qul lil mu'minati yaghdhunna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, pandangannya palingkan dari yang tidak baik. Aturan Allahnya pandang yang baik-baik saja. Anda pandang yang baik-baik, maka Allah akan berikan manfaat, keberkahan, kenyamanan dalam pandangan itu. Yang dahsyatnya, semua pandangan itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa. Awas, awas. Jangan lupa dengan kaidah ini. Mata kita bukan sekedar memandang. Tapi diisyaratkan dalam Al-Quran, semua pandangan ini akan menginput informasi yang diteruskan kepada otak sampai kemudian jadi pikiran dalam kehidupan kita. Silakan cek kalau tidak percaya. Kalau tidak percaya silakan. Anda melihat handphone baru punya teman Anda. Bukan cuma dilihat tuh. Tapi akan masuk jadi informasi. Kapan saya punya yang seperti itu? Anda masuk ke sini. Kalau kemudian itu masuk ke nafsu, itu yang paling bahaya. Kapan dia kemudian bisa menyimpan itu tanpa ketahuan? Itu yang paling bahaya. Anda masuk ke masjid, masuknya lihat sendal, sendalnya bagus banget. Kalau masuknya ke takwa, Masya Allah, semoga Allah muliakan dia dengan sandalnya. Dan jadi hisab paling ringan sampai dengan di akhirat. Tapi kalau masuknya ke nafsu, Masya Allah, ya Allah, saya pun pengen yang seperti itu. Buat dia lupa dengan sandalnya, ya Allah. Buat dia lupa. Ini poinnya. Kata Allah, jika ada seseorang yang bisa menjaga pandangannya, hanya yang menurut Allah, yang baik saja menurut saya. Yang tidak boleh dilihat, jangan dilihat. Jadi antum tuh jaga aja. Ini yang kata Allah baik, lihat. Yang tidak baik, jangan dilihat. Maka apa dampaknya? Minimal, Anda akan merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan. Anda gagal mempraktekan ini, nanti saya kasih contoh. Anda gagal mempraktekan ini, maka minimal Anda akan disibukkan dengan kegelisahan dan urusan-urusan dunia yang sebetulnya tidak perlu kita kemudian ikut di dalamnya. Contoh, maaf ya. Kata Allah, lihat yang baik-baik. Ukuran baiknya norma. Gambar yang tidak baik, yang terbuka aurat. Maaf, maaf video-video yang buruk, yang mempertontonkan hal-hal yang... Jangankan orang yang punya iman. Yang tak beriman pun menganggap itu sebuah hal yang buruk. Ya, maaf, maaf, maaf sekali lagi. Boleh dilihat nggak? Boleh dilihat tidak? Tidak. Yang kata Allah, jangan, jangan. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Unsurnya apa? Gambar yang tidak serono, video-video yang tidak bagus, hal-hal yang bukan milik kita, yang tidak layak untuk dipandang, jauhi. Begitu Anda tinggalkan ini, maka insya Allah, Allah akan jaga pandangan dan hati kita tetap dalam ketenangan. Anda coba-coba, kalau enggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, tapi jangan dicoba. Ya. Ada gambar yang tidak bagus, Anda liatin aja. Penemuan terbaru, saya pernah satu forum dengan kawan dari alumni di Kanada, dia di jurusan neuroscientific. Itu kami sekarang ngobrol, ada yang lebih bahaya daripada narkoba. Itu langsung di MRI otaknya. Bagaimana simpulnya itu sampai muncul penyakit yang luar biasa. Dan ternyata itu yang melahirkan penyakit-penyakit berikutnya. Apa itu? Kebiasaan melihat hal-hal yang dilarang dalam agama. Yang terbuka aurat, gambar-gambar yang tidak baik, video-video porno, pornografi, porno aksi dan sebagainya. Itu ternyata itu racun yang paling dahsyat dibandingkan dengan narkoba. Narkoba aja udah parah, apalagi itu. Jadi begitu seseorang itu melihat gambar yang tidak bagus, itu langsung ada bagian di otaknya itu, ya. Tiba-tiba dia seakan menyala, memberikan kemudian dorongan, simpul tertentu, yang seakan-akan gak mau lepas dari itu. Ya makanya orang kalau lewat, lihat yang seperti itu kadang-kadang mohon maaf itu gak bisa langsung lupa. Anda lihat media sosial, begitu di scroll begini, tiba-tiba muncul gambar yang gak bagus. Anda palingkan misalnya, ke atas. Itu di bagian otak tertentu, itu akan ada yang minta lagi. Apa sih tadi? Kok bisa dipalingkan? Gak percaya silahkan Anda. Ya. Itu walaupun Anda pengen cepat misalnya begini, itu bisa balik lagi. Apa sih tadi gitu kan? Itu kalau imannya gak bagus, rumus ini nanti kita gak pakai nih. Rumus yang gak pakai, itu bisa begini. Ih haram. Kok bisa ya orang bikin beginian? Astagfirullah. Astagfirullah tapi dilihat. Paham? Nah itu kalau nanti dia terbiasa begitu, masuk ke otaknya, maka itu yang nanti akan melahirkan penyakit berikutnya. Apa itu? Bukan hanya hal-hal yang buruk yang kemudian kita bisa bayangkan. Yang paling dahsyat, yang tidak banyak orang tahu. Itu nanti jembatan menuju perbuatan LGBT. Itu diantara analisis beliau. Kita pernah hadir di satu forum pengajian, teman-teman. Tiba-tiba begitu kami terangkan, ya, beliau terangkan secara ilmiah, saya bahas ayat Qur'annya, kita jelaskan baik-baik keseluruhannya, apa yang terjadi, demi Allah saya katakan. Begitu selesai pengajian, tiba-tiba, 1, 2, 3 sub pertama, ternyata itu pelaku. Langsung cerita. Kita bantu, kita obati. Ya, bukan diekspos, kita obati. obati pelan-pelan, diberikan dorongan, apa penyebabnya, ini dan sebagainya. Bahkan ada juga, maaf, yang menginfeksi penghafal Al-Quran. Tuh, Anda bayangkan. Ada yang masuk ke situ. Nanti lain waktu kita bahas ya. Jadi tolong jaga ini. Ya, ibu, bu, tolong di rumah tuh. Ya anak-anak, apa yang dilihat oleh mereka. Sekarang banyak film-film masuk, kemudian tidak terkontrol. YouTube, lewat media sosial, lewat handphone. Ya, begitu dia buka, Anda kontrol nggak? Apa yang dia lihat? Dan itu yang jadi perilaku. Itu yang paling bahaya. Makanya, orang-orang yang terbiasa melihat yang baik-baik, kata Allah tuh. Lihat yang baik-baik, orang ke pengajian, lihat masjid, lihat acara yang baik, lihat misalnya kalau ada kartun tuh anak kartun yang baik-baik, sekarang muncul banyak tayangan yang bagus-bagus, untuk orang dewasa lihat yang baik-baik. Kalau Anda membiasakan yang baik-baik yang terlihat, itu ketenangan yang hadir di jiwa. Kalau nggak percaya, nih coba ya, coba Pak ya, antum jadikan satu anak aja di rumah sebagai penghafal Quran. Dan pilih anak yang paling kecil. Misal yang 3 tahun, 4 tahun. Gak usah banyak-banyak yang diajarin. Ajarin aja surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Demi Allah saya katakan. Anda pulang dari kantor. Capek. Banyak pekerjaan. Luar biasa dahsyat. Begitu Anda buka pintu kamar. Tiba-tiba anak kecil itu sedang mengulang surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Dan Anda melihat pemandangan itu. Demi Allah saya katakan. Akan hadir ketenangan dalam jiwa Anda. Cuma baru lihat tuh. Dia orang-orang yang biasakan melihat yang baik-baik, yang menenteramkan, lihat orang-orang soleh. Ya dulu di zaman para orang-orang soleh, sahabat, zaman tabi'in, termasuk zaman para salafus soleh, para ulama, imam mazhab yang 4. Itu ada di antara orang yang datang ke majelis ilmu, cuma pengen lihat syekhnya aja. Dan yang dilihat itu bukan dengan penglihatan yang buruk, bukan. Jadi ada orang-orang yang kalau ngelihat wajah ulama itu jadi tenang hatinya. Ya jadi kalau ada hatinya sedang kaswah, sedang keras, cuma datang lihat ulama ini balik lagi. Ingat gitu ya, ingat wafat, ingat neraka, ingat surga, ingat macam-macam. Cuman datang, cuman lihat aja. Ngapain kesini? Cuman pengen lihat gitu ya. Sekarang juga ada yang begitu. Cuman hasilnya gak jelas. Jelas ya? Satu. Makanya aplikasi paling gampangnya, tolong. Jangan pernah melihat sesuatu yang tidak dibenarkan. Anda masuk ke kantor, proyek Anda lihat. Proyek orang jangan. Yang haram palingkan. Ada orang masukkan anggaran yang tidak jelas. Haram palingkan. Ghaddul basar, palingkan, tutup. Kalau Anda pengen tenang, kalau pengen gak tenang silakan. Semua ambil, yang haram lihat, yang ini lihat. Dari pandangan itu kalau masuk ke nafsu, ujung-ujung dieksekusi. Pak, ini pak. Apa ini? Ini tambahan pak. Tambahan apa? Jangan masukkan yang macam-macam, saya gak mau lihat. Coba pak dilihat dulu. Tuh, coba dilihat dulu. Mungkin nanti ada sebuah perubahan. Atau kalau bapak kurang yakin, istihoroh dulu. Istihoroh, enak aja. Demikian, itu semua tawaran itu selalu begitu. Coba diamati dulu, coba dilihat dulu, coba dipertimbangkan dulu. Awalnya dari penglihatan, tapi Anda gak akan tenang. Begitu tanda tangan, set, selesai. Datang kemudian, tugas ditunaikan. Penegak hukum datang. Yang rugi bukan cuma Anda. Saya katakan di pertemuan lalu, kalau Anda yang berbuat curang, kalau Anda keluarga, anak Anda dapat bagiannya. Istri Anda kena bagiannya. Kalau Anda belum berumah tangga, bapak ibu Anda kena bagiannya. Ya apa Anda mau nyusahin lagi ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat, memberikan ASI. Setelah Anda tumbuh dewasa, belum sempat memberikan bagian, sudah bikin susah lagi. Ya, cobalah, saya sering katakan kalau Anda ingin membuat yang haram, tolong pikir-pikir dulu. Karena bukan hanya Anda yang akan kena bagiannya, orang lain akan menderita. Nih, lisan. Agak cepat. Saya cepat sedikit sebelum ke harta. Lisan, ini yang sering bikin gak tenang. Quran surah ke-49. Ayat 11-12. Tahan. Kalau hidupnya ingin tenang, kata Al-Quran, satu jaga pandangan, kedua jaga lisan. Ini langsung ayatnya turun. Ya, Quran surah 49, ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskha qawm min qawm. Ada ayatnya? Ya, saya pelankan sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Saya sering katakan ya-nya harfun nida. Nida itu huruf panggilan. Panggilannya ke semuanya. Kalau ya itu ada 14 huruf panggilan di ilmu nahu. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran cuma satu ya. Ya itu memanggil semua kalangan dengan jarak yang semua sempurna. Mau dekat, mau menengah, mau jauh. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Kalau setelah ya dipakai ayyuha, setelah itu ada ayyuha. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi taukid munada, haknya huruf tanbih peringatan. Jadi kalau ada ya setelah ya ada ayyuha, cara menerjemahkannya, perhatikan cara menerjemahkannya. Hei, saya peringatkan ya. Saya peringatkan, saya serius kata Allah. Saya panggil semua kalian tanpa kecuali. Baik kalian yang merasa sedang dekat dengan saya, menengah ataupun jauh. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dia di ilmu nahu disebut dengan ismun mausulun yadulu alal amiyah. Ya, huruf sambung menunjuk pada objek atau bahkan subjek tanpa kecuali semua. Semua general, komprehensif. Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Seakan-akan Allah ingin katakan, kalau ada ayat dibuka dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, maka semua yang punya iman dipanggil tanpa batas. Mau dia orang dewasa, anak kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, tanpa batasan. Dan panggilannya disertakan peringatan. Kalau ada peringatan, hati-hati. Setiap ayat yang disandingkan dengan peringatan, maka ini diantara pemahamannya, ada potensi bisa melahirkan dosa kalau diabaikan. Apa informasinya? La yaskhar qaumin qaum. Kata Allah, hati-hati, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela satu dengan yang lainnya. Jangan mencela. Kalau Anda ingin tenang, gunakan nikmat mulut itu untuk berkata yang baik-baik saja. Maka hindarkan yang tidak baik. Fokus, lihat hadis Nabi. Saya lompat sedikit. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cara mensyukuri nikmat lisan itu, kalau ingin ditambah kenikmatannya, di antara kenikmatan di lisan itu akan berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan hidup. Orang yang enggak bisa menjaga lisan, maka hidupnya cenderung tidak tenang dan tidak nyaman. Fokus baik-baik. Kata Nabi, bagaimana caranya? Katakan yang baik-baik. Kalau tak mampu, pilihan keduanya diam. Tidak ada yang ketiga. Cuma dua. Saya ulang. Tidak ada pilihan yang ketiga. Cuma dua. Satu, dua. Sudah, ini. Pilihannya cuma ini. Kata Nabi, katakan yang baik-baik. Kalau tak mampu, diam. Jadi cuma dua. Baik dan diam. Ada berapa? Dua. Oh, kan? Jadi katakan yang baik. Kalau gak bisa, diam. Gak ada yang ketiga. Dimohon maaf, kalau hidup Anda ingin tentram, dapatkan tentram itu kenikmatan. Kalau ingin nikmat, kata Nabi, baik aja yang baik, katakan yang baik, katakan yang mulia, katakan cinta, ya katakan yang indah-indah. Kalau enggak mampu, diam aja. Diam. Nah, Ustaz, apa di antara yang tidak baik yang enggak boleh kami lakukan? Sehingga dengan itu berpotensi hidup kita enggak tenang. Kayaknya enggak nikmat. Kaya, tapi enggak tenang. Maaf, mewah, tapi gelisah. Enggak nikmat. Apa di antara rinciannya? Turunlah ketentuan Allah di Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. Kalau Anda masuk coba-coba ke sini, maka Allah akan jamin Anda enggak akan pernah tenang hidupnya. Yuk, satu, kata Allah jangan mencela. Merendahkan. Bukan dalam konteks mengingatkan atau bukan dalam konteks mencela satu perbuatan yang memang dinafikan oleh agama. Ya, nanti ada celaan yang dibenarkan. Seperti Allah mencela perbuatan Fir'aun. Ya, Allah mencela perbuatan Qarun. Allah mencela perbuatan Abu Lahab. Ya, tabat siada abi. Itu kan celaan. Ya, tapi ada yang tidak diperkenankan sama sekali. Untuk merendahkan pada sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, gak ada hujan, gak ada angin, mencela. Ya, mohon maaf sekali, mohon maaf ya. Celaan yang tidak memiliki argumentasi yang dibenarkan oleh syariat. Ya, karena iri hati, mencela. Karena tidak ingin tersaingi, mencela. Maaf sekali. Ya. Karena persoalan-persoalan kedudukan dunia, harta benda dan sebagainya, muncul mencela. Yang paling berbahaya sekarang ini yang coba saya amati baik-baik. Saya enggak habis pikir ini, ya. Ada orang yang kemudian belajar agama mencela. Itu yang agak saya susah pahami. Kalau orang bertikai mencela, barangkali bisa kita damaikan. Tapi ini orang masuk ikut ta'lim, belajar agama, pulang dari ta'lim, mencela. Saya suka berpikir, ini di ta'limnya belajar apa? Kata Quran, jangan mencela. Anda belajar Quran, pulang dari ngaji, Anda mencela. Apa yang Anda pelajari itu apa? Bahkan yang paling menarik, ada larangan di Quran, jangan mencela. Mencela itu menghadirkan ketidaknyamanan. Makanya ketika Anda mencoba mencela orang lain, Anda menyoal orang lain, Anda menghina orang lain, sebetulnya kehidupan Anda sedang tidak tentram. Silakan kalau enggak percaya. Dan sekarang celaan itu bukan cuma di lisan, sudah masuk tangan. Tuh. Dah tulis di media sosial. Dan sudah menjadi bagian dari kenikmatan bagi sementara orang. kamu tidak seperti apa yang aku duga. Terus nulis itu santai banget sambil masak di dapur. Yang paling gak tenang ditungguin komennya itu. Belum. Udah 3 jam belum. Yang paling gak enak sampai mau tidur, itu baru mau tidur pun ngecek lagi. Udah berapa komen hari ini. Yang paling bahaya bangun dari tidur pun lupa baca doa yang dilihat handphone. Ya. Bahkan ada satu surat menyebutkan langsung, orang-orang seperti ini siang dan malam tidak akan tenang. Siang dan malam tidak akan tenang. Ya, pasangannya apa? Ghibah. Dan celakanya sekarang diperhalus. Ya, ada gosip, ada ngerumpi, ada macam-macam dan sebagainya. Silahkan cek. Orang ini langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sekali, orang semacam ini bukan cuma tidak akan tenang di dunia, di akhirat pun akan dibuat gelisah. Karena disediakan khusus makanan khusus di akhirat, langsung disebutkan di ayatnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Nih, saya kasih gambaran ya. Maaf ya. Kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya. Begitu dibicarakan itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi itu sudah memindahkan pahala. Di hadis Muslim pindah pahala. Ya. Misal Anda bicarakan, jangan Anda lah, orang lain ya. Misal bicarakan yang lain, begitu dibicarakan disebut namanya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya. Baru Adi Hidayat tuh. Ustaz bid'ahnya belum disebut. Ya. Tuh Adi Hidayat tuh, ya. Begitu disebutkan Adi Hidayat, itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. Saya tidak Ustaz, bagus. Tidak seperti yang itu tuh, dia tuh selalu begitu. Nah itu pindah. Seketika pindah. Nah kalau dia tidak bertobat, diteruskan. Adik-adik itu begini, begini, begini. Sebutkan semuanya. Itu secara otomatis langsung akan dibentuk. Dari mulai wajahnya, ke tangannya, sampai dengan ke kakinya. Kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka, ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan di dunia. Ayo, habiskan, habiskan. Dipaksa tuh, terus. Tarik dulu bunuh-bunuhnya, celupkan ke neraka. Begitu dicelupkan, lapar ya. Tuh makan bangkai. Ya. Ayo makan. Haus, nih minum nanah. Masukkan, ayo angkat. Masukkan, angkat. Lapar, buang. Demikian seterusnya. Jadi awas, hati-hati. Di dunia dia dibuat tidak tentram karena orang yang gibah itu gak akan pernah tenang. Gak akan pernah tenang. Dan di akhirat dia akan dibuat oleh Allah semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tentram untuk selamanya. Di antara manusia yang paling luar biasa mengamalkan ini, menjaga lisannya, dan sampai-sampai kemudian, mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali, sampai beliau ini masya Allah sampai tidak menemukan sebuah hal yang kotor dalam jiwanya. Ya, itu diantaranya cucu Nabi namanya Al-Hasan. Ya, diantaranya Al-Hasan, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang wajahnya paling mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Al-Hasan. Ya, punya anak diberi nama dengan nama kakeknya. Ya, dulu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau hidup sebagai seorang kakek, itu masih punya waktu untuk mengantar cucunya jalan-jalan. Ya, beliau pemimpin, kakek, ayah, suami, tapi masih punya waktu untuk mengantar anak cucunya, cucunya itu untuk jalan-jalan, khususnya ke Awali di setiap sore, untuk nyari susu. Ya, ini contoh bagi kita. Jadi kalau kita lihat sekarang di Masjid Nabawi misalnya, ya, contoh kan, sekarang sudah luas. Kita ambil contoh kalau Anda dari hotel sini, ini pintu 17, ini Bin Daud, ini Movenpick ke sini, nyebrang ini jalan raya, ini Diyar, sekarang jadi Raudhah. Di Raudhah ini teman-teman di sebelah sininya ada ke bawah pakai eskalator, ini grosir untuk pakaian di wilayah ini. Jadi semua pedagang-pedagang ngambilnya ke sini. Ini kalau Anda beli di sini Anda rugi karena bayar 2 kali lipat. Ya, Anda ke sini aja ke bawah turun ke sini. Ya. Terus dari sini nanti ada orang Yaman yang jualan bisa bahasa Indonesia satu karena dia pernah ke Bandung. Ya. Terus sini ini nyampe ke sini, Holiday Inn, Holiday Inn ada di sini. Kemudian ke sini ada Hilton, nyebrang. Nah, di Hilton ke sini, sininya ada pintu 22 kurang lebih. 2223 di sini ada jam. Saya sering katakan jam gadang aja, yang besar. Ini ada burung-burung. Nah, Anda kalau misalnya mau cari kurma paling murah di Madinah, patokannya ini aja. Lurus ke sini sampai mentok, ya. Ini ada toko di sini. Nah. Ini toko ini termasuk paling murah di sekitaran Masjid An-Nabawi. Jadi kalau yang lain dia jualan 100 ini, 100 real untuk kurma ajwa, dia 80. Masih bisa nawar. Ini. Dan ingat, tanpa pajak di sini. Nah, saya serius, dibandingkan beli di tempat lain, apalagi misalnya ke tempat-tempat yang saya nggak perlu sebutkan lah. Ya. Di satu tempat yang Anda sering diajak ke situ, nah itu harganya udah tinggi. Di sini lebih bagus. Ya, saya sarankan kalau kurma itu di Madinah. Ya, kalau pakaian jangan di Madinah, di Mekah. Ini harga yang di tempat ini, ada yang lebih murah lagi, nanti Zam-Zam bagian paling bawah. Lurus tangga pertama ada Jam Al-Fajr, belok kanan. Di situ ada ATM. Betul ada Sultan, belok kanan lurus. Lurusnya sebelah kiri langsung belok pas pentok. Dibagi dua, sebelah kirinya yang beli. Kenapa? Betul, saya serius. Beli dua dapat satu, yang sebelah sananya fixed price. Itu bagus di situ. Harganya setengah ini. Jadi kalau ini 60, sana 30. Ya. Saya hafal. Apakah Ustaz beli? Enggak. Nah, di sini ada pintu Umar bin Khattab, Anda masuk. Saya mau cerita begini, saya mau cerita. Di sini, ini masjid pertama nih, segini aja luasnya nih. Ini pintu Babu Salam, ini Baqi, ini Raudhah di sini. Babu Salam di sini, ini Baqi lewat sini. Ini ada mihrabnya di sini tambahan Uthman bin Affan. Ini ada mihrab lagi di sini, ada mihrab Abu Hanifah. Di sini sahabat Umar bin Khattab pernah ditikam sampai dengan kemudian sekarat dan wafat di sebelah sini posisinya. Ya. Kemudian di sini ada Raudhah. Ya, di sini kamar Nabi, di sini mimbar selasanya. Di sini ada mihrab tahajud di sebelah sini, ini rumahnya Ali bin Abi Thalib. Di sini sufa. Sufa itu orang-orang yang datang untuk belajar kepada Nabi. Ya, di situ dia dapat beasiswa. Beasiswanya dalam bentuk pendidikan dari Nabi, dikasih makan, kasih apa, termasuk sahabat Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, tempatnya di sini. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, arahnya ini arah yang ke sebelah sana. Ini yang ke awal ini. Saya berdoa mudah-mudahan yang belum umrah atau haji disegerakan insyaallah ya. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Nah, ini ke awali. Jadi kalau Anda ke Masjid Nabi nanti, yang area ini yang karpet merah. Karpet merah yang atasnya ada lampu-lampunya. Keluar dari sini, ini nanti ada area terbuka. Di sini ada tulisan nih, masjid pertama yang dibangun ini. Yang menggunakan ayat Al-Quran di surah At-Taubah. Di sininya ada tulisan sahabat-sahabat Nabi, nama-namanya. Ya, sampai dengan ke cucu Nabi. Nabi biasa bawa cucunya ke sini nih, jalan-jalan ke awali untuk beli susu. Al-Hasan dengan Al-Husain. Sini arahnya. Sekarang jadi mall ke sebelah sananya. Ini Baqi ke sebelah sini, Baqi Qurqan. Nah, ini yang saya maksudkan, kebiasaan itu diterapkan lagi oleh cucunya setelah dewasa. Di masa fitnah kubra yang paling dahsyat luar biasa, itu anak ini, Al-Hasan, setelah tumbuh dewasa, ngajak anaknya dengan nama kakeknya Muhammad jalan-jalan. Perhatikan bagaimana cucu Nabi ini luar biasanya menerapkan kaidah-kaidah tadi. Kata kakeknya bicara yang baik, kalau gak mampu diam. Di masa fitnah kubra banyak fitnah bertebaran, begitu sedang jalan-jalan berdua, tiba-tiba datang seseorang mencela habis Al-Hasan dengan cucunya, dengan anaknya. Habis celaan. Apakah Al-Hasan membalas? Beliau cuma begini aja. Diam. Begitu selesai, orang itu pergi. Fantalaqa faqala ibnuhu. Maka anaknya berkata kepada ayahandanya. Lihat kalimatnya. Ya abati lima lam tarud. Satu, ya abati. Dalam bahasa Arab itu panggilan ayah, termasuk ibu, itu ada tiga jenis Pak Bu. Satu, abi, untuk ayah. Kedua, buya. Ketiga, abati. Untuk ibu, ummi, moya, dan amati. Ummi, umaya, atau moya, dan amati. Abi dan ummi itu panggilan hormat. Jadi kalau kita ingin menghormati orang tua kita, kita panggil abi atau ummi. Buya atau Muya atau Umayya itu panggilan sayang. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan sayang misalnya pada ayah, atau sekarang diperluas panggilan sayang pada seseorang walaupun bukan ayah kita. Karena aspek yang lain, karena ilmunya, karena akhlaknya. Buya Hamka bukan ayah saya, tapi saya panggil beliau Buya. Ya, karena akhlaknya, ilmunya, dan keutamaan yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau Anda ingin gabungkan dua hal ini, Abi dan Buya digabungkan, maka berubah kalimatnya jadi Abati namanya. Kalau ibu, amati. Abati. Dalam Quran, tidak pernah Anda temukan kalimat panggilan anak kepada orang tua kecuali menggunakan kata abati. Ya, maaf, maaf. Ismail kepada ayahnya, Ibrahim alaihi wassalam. Ya abati fa'al ma tumar. Ya abati, ya abati, ya abati. Buku Quran surah 37 itu. Ayat 102 sampai dengan 107-nya. Ya abati fa'al ma tumar. Ya abati. Duhai ayahanda karena hormat nanda dan sayang nanda kepada ayah. Ini isyarat dalam Quran, Anda ajarkan anak Anda dengan kemuliaan, maka dia akan membalas dengan yang lebih baik lagi. Ya, tapi tidak harus panggilan yang sama. Maksudnya cari panggilan-panggilan yang menghadirkan sayang dan hormat. Jangan sampai ada panggilan anak ke orang tua tuh kayak teman. Atau enggak terlihat unsur penghormatannya, kayak di barat sekarang. Ya, panggil nama sebegitunya saja. Kata Quran tidak. Bedakan. Anda silahkan misalnya sebutkan dengan panggilan ayah, papa, mama, dengan cari panggilan hormat dan sayang. Jangan sampai Anda sematkan kepada anak mengajari panggilan seakan-akan kehormatan Anda runtuh di situ. Eh, kalau panggil papa nanti jangan papa, friend. Oh. Begitu datang WhatsApp, men. Oh, luar biasa. Hello friend. Nah, itu hilang kehormatannya. Anda boleh panggil dengan nama-nama yang indah sesuai dengan bahasa kita. Coba hadirkan nama itu. Ya, unsur tadi hadirkan sayang dan hormat walaupun tidak harus dengan nama yang sama, apalagi kalau belum paham. Ibu sekarang paham, oh panggilan indah dan sayang itu amati. Tiba-tiba Anda pulang ke rumah, ibu gak ikut sekarang. Begitu pulang ke rumah langsung dibuka pintu. Ya amati. Wah, kata ibu Anda, kamu ya, mama belum mati. Karena belum paham. Ya abati lima lam tarud. Kata anaknya Al-Hasan, Pak, demi hormat Nanda pada papa dan sayang Nanda, Nanda pengen tahu kenapa papa gak balas. Kenapa papa gak balas? Kok papa tuh diam, tenang aja kayak gak ada apa-apa. Padahal kan kita barusan dihina, dicela, dimaki. Papa kenapa diam saja? Perhatikan jawabannya. Wala adri kaifa arud. Ya bunayya la adri kaifa arud. Nah, papa itu gak tahu bagaimana cara membalasnya. Jadi mau nyari kosakata ke dalam jiwa untuk sekedar mengatakan saya tidak seperti yang Anda duga. Atau misalnya Anda tidak lebih baik daripada apa yang Anda sangkakan kepada saya. Itu nyari kalimat itu pun gak ketemu. Takutnya itu jadi celaan juga. Anda bayangkan tuh. Maka hidup orang seperti itu diberi ketenangan oleh Allah. Seakan-akan gak ada gangguan. Jadi orang mau menghina satu buku pun, dia kayaknya gak ada satu huruf pun gak ditemukan untuk balas. Makanya ketika tidak menemukan balasan, dia tidak gelisah mencarinya. Nyari gitu. Kan ada orang baru dihina satu huruf, dia balas satu buku. Ya. Itu orang capek. Ya. Tapi ada orang-orang yang dibuka oleh Allah, dilapangkan hatinya. Jadi begitu masuk pun, tenang aja. Masuk biasa. Kayak gak ada pengaruh. Siapakah orang itu? Ini, orang yang berlatih menata lisannya selalu dalam kebaikan dan mengabaikan setiap yang buruk yang tidak Allah perkenankan. Maka orang itu akan dijaga ketenangan. Dan sifat orang ini, ketika diluaskan hatinya, maka hal yang Allah berikan kepadanya pertama kali adalah, apa teman-teman sekalian? Allah akan tutup semua persoalan dengan orang-orang yang menyoalnya. Itu rumus yang ada di Quran, surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'indal muttaqin alladziina yunfiquna fis sara'i wal dharra wal kaadhimiina ghaidha wal 'aafina 'anin wallahu yuhibbul. Ada orang-orang yang ketika dicela tahan amarah, langsung maafkan. Perhatikan orang-orang ini. Jadi ketika Anda misalnya disoal oleh orang lain, Anda dicela, Anda dihina, kemudian Anda maafkan orang itu, Anda lepaskan itu, maka apa yang terjadi? Kata Allah, urusan Anda dengan orang itu akan diputus. Maksud diputus itu, Anda gak usah mikirin dia lagi. Dia Anda gak akan kepikiran. Jadi kalau ada orang mencela Anda, yang tidak merugikan Anda secara materi, ya mencela fisik, mencela ini, mencela itu, dengan tujuan menjatuhkan Anda misal, atau menghinakan Anda, Anda gak balas. Anda maafkan aja. Saya maafkan sudah. Maka urusan Anda dengan orang itu akan langsung oleh Allah disekat, ditutup. Di Anda tuh gak akan kepikiran dia lagi, gak gelisah dengan dia lagi. Tenang aja, nyaman. Tapi apakah kemudian dosa dia selesai? Tidak. Sepanjang dia belum minta maaf kepada Anda, maka dia akan terus dibuat gelisah untuk menyoal Anda. Dan tanpa sadar, dia sedang mengumpulkan dosa sampai dengan kiamat. Jadi memaafkan itu tidak ada ruginya. Justru mengumpulkan pahala. Dan memutus sengketa Anda dengan orang itu. Jadi begitu Anda maafkan, Anda tidak akan gelisah, tidak akan kepikiran dia lagi. Ditutup oleh Allah, sudah lapang hatinya. Begitu lapang, dia tidak dipikirin. Tapi dia masih akan mikirin Anda terus. Dan dibuat gelisah untuk Anda. Bikin lagi status, nyoal Anda lagi, ini lagi, itu lagi. Dia dibikin gelisah, tiap malam mikirin. Sampai siang datang dia mikirin. Dan dia gak sadar, ketika dia menyoal Anda terus, dia sedang mentransfer pahala kepada Anda, dan dosa Anda diambil oleh dia. Jelas? Nah, ini diantaranya. Terakhir, kalau hidupnya ingin tenang, jangan pernah melangkah ke tempat maksiat. Tuh. Sudah. Jangan pernah melangkah ke tempat maksiat, atau bersikap sombong dalam kehidupan. Maka Allah akan jamin hidup Anda akan tenang. Jadi satu, jangan memandang yang keliru. Kedua, jangan bicara yang salah. Yang ketiga, jangan melangkah ke tempat maksiat atau berlaku sombong dalam hidup. Anda lakukan semua tiga hal ini sederhana, maka Allah akan jaga ketenangan hidup Anda sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Terakhir. Ini saya lambatkan karena ini yang paling banyak diharapkan. Saya hapus dulu ini. Sudah? Nanti kalau Anda sudah latihan begini, yang tadi dipakai latihan, ini enggak mudah nih latihan yang tadi nih. Ya. Jangan dikira mudah, ustaz pun banyak yang gagal di sini. Sekarang perhatikan bagaimana satu ustaz dengan yang lain saling mencela. Jadi kalau ustaznya sudah saling mencela, bagaimana jemaahnya? Ini agak aneh juga ini. Katanya ustaz, katanya belajar, tapi kenapa sibuk dengan saling mencela? Ya, saling menahdir. Saling menghina satu dengan yang lainnya. Apa yang mau diambil? Jadi kalau ustaznya sudah mencela, bagaimana muridnya? Ya. Ini hati-hati. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang kurang baik. Kalau ada yang demikian kita doakan, jangan dibalas. Kita doakan. Dan saya pun sering katakan, kalau ada orang yang mencela saya, Anda jangan membalas. Ya, saya aja enggak balas, kenapa Anda mesti balas? Ya. Dua, kita masuk ke materi. Agak cepat ya. Ini bagian terakhir, kita hanya punya waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya. Bagaimana caranya? Kalau tadi ketenangan diberikan, tenang terus. Ya, bahkan ada masalah tenang, di soal orang tenang, dan yang paling hebat hasilnya, tadi yang Quran Surah 25 ayat 63 itu. Kalau Anda jalan kemanapun, nanti ada prestasi yang sangat luar biasa gemilang, puncaknya jalan kemanapun ketika dilecehkan orang pun, Anda bisa membalas dengan cara yang terbaik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau berhasil latihannya, dia akan jalan dengan tawadu, dan ketika disoal oleh orang, ada yang mencela, ada yang menghina, ada yang macam-macam, yang dia balas, hanya membalas dengan keadaan yang lebih baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia malah mendoakan. Marah tidak, ada yang ngasih hadiah, ada yang ngasih senyuman, ada yang macam-macam. Anda biasanya kumpul-kumpul dengan teman-teman, kadang kegiatan enggak jelas. Tiba-tiba jalan ke masjid, mau ke pengajian. Di jalan, Anda namanya misalnya Kevin. Tiba-tiba dipanggil dengan panggilan baru. Soleh. Wih, lewat nih ahli surga. Jeng jeng jeng gitu kan? Ah, itu latihan. Tapi kalau Anda sudah tenang, oh rumusnya, saya sedang diberikan pahala oleh Allah. Ini bonus ya, bonus. Kalau ini Anda pelajari dengan baik, Anda terapkan, insya Allah akan tenang hidupnya. Tahanin, lihat baik-baik. Ada dua rumus yang harus kita pahami, dan ini gak perlu dicatat. Betul, lihat aja pahami. Rumus pertama, tidak ada orang yang bebas dari celaan. Ingat ya, saya ulang. Tidak ada yang bebas dari celaan. Contoh, Allah dicela oleh orang kafir. Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela. Bahkan ada yang sampai bikin tulisan, jadi sebuah kitab, jadi kemudian bahkan film. Dulu ada film namanya Constantine, Constantine judulnya. Itu pemerannya Keanu Reeves. Dia Keanu Reeves itu tugasnya mengembalikan itu arwah-arwah yang buruk, ya karyawan-karyawannya iblis itu ke pulang lagi ke neraka, ya itu dibuat oleh Hollywood pada saat itu. Ya itu nanti bosnya, bos iblisnya namanya Lucifer. Si Lucifer ini nanti katanya akan turun langsung mencabut nyawanya si itu, si Keanu Reeves itu, si Constantine. Nah, apa yang paling menarik adalah teman-teman sekalian, anaknya iblis mau kudeta bapaknya. Ini agak paling aneh nih. Nah, ini muncul di salah satu kitab nih. Ini kan diturunkan dari bentuk kitab satu keyakinan tertentu. Ya, saya enggak usah buka, nanti pulang dari sini tersangka saya gitu. Tapi ini ada betul. Jadi dia mau kudeta bapaknya nih, kudeta Lucifer. Apa yang terjadi? Karena dia enggak punya kekuatan, dia kerjasama. Dengan siapa kerjasamanya? Dengan malaikat Jibril. Anda bayangin tuh. Nah, ini ada pemahaman-pemahaman yang tidak tepat muncul kemudian. Ya, yang mau saya katakan adalah, perhatikan baik-baik di sini, malaikat aja dicela. Padahal kata Al-Qur'an surah ke-66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah, mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Tukeran tugas aja enggak. Walaupun Firaun itu manusia paling menjengkelkan, tetap yang nyabut nyawanya malaikat maut. Enggak pernah dia alergi. Jibril, saya enggak enak nyabut yang ini, udah brengsek banget nih, kamu aja yang cabut. Enggak ada. Di tukeran tugas aja enggak pernah. Apalagi maksiat. Ini ada orang yang langsung mencela, Allah dicela, malaikat dicela dan direndahkan. Yang nyabutnya langsung Lucifer. Ya, turun itu. Apakah Ustaz nonton? Tidak. Coba lihat gitu. Karena saya mengamati, ini kenapa jadi begini? Ada yang salah di kitabnya. Saya lihat lagi. Oh, ternyata benar kata Quran. Ada yang disimpangkan, ada yang begini, ada yang... Aplikasinya apa? Tuh, muncul ini, muncul itu. Antum tuh kadang-kadang cuma dilihat, tapi isinya nggak diperhatikan. Ada bahkan film yang digandrungi, ternyata di situ adalah unsur, maaf, ada bagian dari kemurtadan. Bahwa ini, orang senang menyebut itu padahal dialihkan pada panggilan-panggilan yang lain. Banyak. Anda cuma lihat bolanya aja. Gak dilihat bagaimana Anda kehilangan tahajud Anda di situ. Anda kehilangan bacaan Quran Anda di situ. 2 jam dilihat di situ. Tapi diskusi aja enggak nyambung. Siapa pelatihnya Liverpool? Enggak tahu. Jurgen Klopp. Ya. Skornya berapa kemarin? 1-1. Menit ketiga golnya, dibalas menit ke-45 saat lawan Leicester City. Leicester City dulunya siapa pelatihnya? Ayo, sebelum yang sekarang. Tuh. Ranieri, siapa Ranieri itu? Dulunya di Chelsea. Cuma di Chelsea kemudian pindah, dipecat, gantikan Mourinho. Mourinho kemudian pindah lagi ke Madrid, ya, dari Inter Milan sebelumnya. Dari Madrid pindah lagi ke Manchester United, dipecat setelah 5 bulan digantikan Rex Oxlade. Sekarang posisinya nomor 6. Nomor 1 siapa? Liverpool. Poinnya 5 bedanya dengan Manchester City. Manchester City kemudian kedua, Pep Guardiola pelatihnya. Sebelumnya di mana? Di Bayern Munchen. Sebelumnya lagi di mana? Di Barcelona. Hafal saya. Ya. Apakah nonton? Tidak. Tidak, saya enggak nonton. Ketiga Tottenham Hotspur. Saya tahu pelatihnya Pochettino, dia sedang diawasi sekarang, ingin diambil oleh Madrid. Tapi Perez itu sedang negosiasi ya dengan Mourinho, balik-balik lagi ke situ gitu kan. Saingannya dengan PSG. Saya tahu saya. Ya, PSG Neymar sedang cedera, saya tahu. Ya, Juventus dikalahkan 3-0 terdepan dari Coppa Italia, saya tahu. Roma di Luma 7-1, saya paham. Ya, apakah nonton? Tidak. Ya, kantor PSSI disegel, saya tahu. Ya. Marinus masuk timnas, saya tahu gitu kan. Apakah nonton? Tidak. Ngapain kemudian kita gadaikan tahajud malam hari yang beritanya besok bisa dibaca? Ya, Anda nonton iya, tapi pengetahuan enggak ada. Ya. Apa yang mau dibanggakan? Tadi berapa skornya? 1-1 Liverpool. Siapa yang golin? Lupa saya. Wah. Terus mainnya bisa. Ayo. Ya, jadi apa jangan buang-buang waktu pada yang tidak jelas. Ya, ini pun ngabisin waktu nih cuma cerita begini aja, ya. Tuh. Allah dihina, malaikat dihina, nabi dihina. Nabi kan dihina. Abu Jahal menghina nabi. Ya, lihat Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu-abu, wah yang enggak jelas lah pokoknya tuh, ya. Nabi dihina, sahabat dihina, sahabat dihina. Ya, tabiin dihina. Lihat Anda lihat, ulama dihina Anda bayangkan. Ya Allah dihina, malaikat dihina, rasul dihina, nabi dihina, tabiin dihina, sahabat dihina, ulama dihina. Terus Anda siapa? Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Terus Anda enggak pengen dicela. Anda siapa? Itu rumus pertama, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Rumus yang kedua, celaan itu cuma 2 bentuknya. Dan Anda harus melihat Anda di posisi yang mana. Pertama, ada celaan dari orang baik kepada orang yang kurang baik. Yang kedua, ada celaan yang dari yang kurang baik kepada orang baik. Jika Anda orang yang baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang tidak baik. Jika Anda orang yang belum baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang baik. Nah, kalau Anda mendapat celaan dari orang baik, itu sebetulnya bukan celaan, cuma titipan dari Allah supaya mengingatkan Anda untuk berubah. Tapi kalau Anda dicela oleh orang yang tidak baik, Anda enggak usah marah. Kenapa? Karena itu pujian dari Allah dititipkan di lisan orang yang kurang baik untuk mengakui bahwa Anda telah jadi baik. Nama Anda Kevin, belum biasa ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Oleh orang yang tidak ke masjid disebut soleh. Itu sebetulnya pengakuan dari Allah bahwa Anda sudah berubah jadi baik. Jadi enggak usah marah. Ingat, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Ya, kalau Anda disoal oleh orang yang tidak baik, jangan marah. Kata Allah, senyumin aja. Bersyukur karena Allah sedang mengakui Anda sudah berubah jadi baik. Dan enggak harus dibalas dengan kebanggaan. Soleh. Emang. Alhamdulillah ya, saya bersyukur pada Allah. Kenapa Allah telah menggerakkan lisan Anda untuk menganggap saya soleh? Caham? Satu, cara bersyukur terhadap harta, supaya hartanya nambah. Itu saya tinggal 10 menit lagi. 1 Quran surah ke-9 ayat 103. Tahan. Kusbaik-baik. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari sebagian harta mereka sadaqah. Untuk satu perbuatan baik. Jadi ingat baik-baik, sedekah itu dalam bahasa Al-Quran itu menunjuk semua perbuatan baik, semua yang baik. Di fikih disebut kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik-baik disebut dengan sedekah. Zakat disebut sedekah, infak sedekah, salat sedekah. Jadi semua yang baik-baik. Jelas ya? Jadi jangan dipersempit pemaknaannya sedekah itu hanya dengan uang dimasukin kotak, tidak. Semua yang baik-baik disebut apa? Ya, nanti saya turunkan. Nah, di sini Allah katakan, lihat sini. Kata Allah, ambil dari sebagian harta itu untuk sedekah. Untuk mengerjakan nilai kebaikan. Sedekah juga ada yang mengartikan ini turunan dari kata sedekah. Pernah dengar kata-kata ini? Shadaqallahul azim. Itu kalimat pengakuan bahwa semua dari Allah itu benar. Pengakuan iman. Nah, maka kenapa disebut dengan sedekah? Karena amalan ini bentuk pengakuan kita terhadap kebenaran Allah. Di Allah menurunkan satu kalimat, "Hei," kata Allah, "zakat." Kemudian kita kerjakan. Kenapa zakatnya kemudian saat dikerjakan disebut dengan sedekah? Seakan-akan kita mengakui bahwa apa yang Allah perintahkan itu benar. Dan apa yang Allah janjikan pasti benar. Paham sampai sini? Contoh, saya ulang karena saya lihat ada sebagian wajahnya yang wajah minta tolong. Ustaz, tolong jelaskan lagi. Sadaqah. Lihat sini. Sadaqah. Pertama dipahami semua perbuatan yang baik-baik. Jelas? Jelas. Di semua jenis kebaikan disebut apa? Nama umumnya. Yang kedua, sadaqah itu ada yang mengatakan berasal dari kata as-sidqu. Sudah? Apa itu as-sidqu? Sesuatu yang menunjukkan pengakuan atau pembuktian atas kebenaran perintah dan janji Allah. Perintah dan janji Allah. Sudah? Pengakuan atau pembuktian atas kebenaran perintah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya begini, contoh. Di sini ayatnya tentang zakat terkait harta. Kata Allah, ambil dari sebagian hartamu kalau sudah mencukupi syarat dan ketentuannya untuk zakat. Kenapa zakat disebut sedekah? Karena saat zakat ini ditunaikan, pertama dia mengandung unsur kebaikan. Bukankah saat berzakat ada nilai kebaikan di situ? Ya, orang bisa dibantu, kita dapat pahala, baik kan? Yang kedua, dengan kita menunaikan zakat ini berarti kita mengakui bahwa perintah Allah ini benar. Benar, kita membenarkan perintah Allah. Kita tidak melanggarnya. Jadi begitu Allah katakan, kamu zakat. Kalau Anda ingin disebut sebagai hamba yang membenarkan perintah Allah, mengakui ketentuan Allah itu benar, maka buktikan. Buktinya saya keluarkan. Begitu Anda keluarkan, kenapa disebut dengan sedekah? Saya sedang membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Anda katakan, ya Allah, benar apa yang kamu sampaikan. Kalaupun saya belum paham hikmahnya, saya tetap kerjakan untuk membuktikan bahwa semua yang berasal darimu semua benar. Jelas? Yang kedua, dengan kita mengamalkan ini, kita membenarkan janji Allah. Nah, pertanyaannya, apa yang Allah janjikan lewat amalan-amalan tadi? Ternyata, orang yang berzakat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya bukan berkurang, tapi bertambah. Makanya kenapa zakat di Quran disebut sedekah? Anda diminta yakin. Ya, untuk membenarkan janji Allah. Allah berjanji, kalau kamu keluarkan, saya tambah, bukan saya kurangi. Makanya ketika Anda keluarkan, kenapa disebut sedekah? Khudz min amwalihim sedekah. Nah, Allah ingin meminta Anda sepanjang kemudian kekuatan diri Anda, yakinkan pada diri Anda bahwa saat mengeluarkan zakat itu Anda sedang menambah harta, bukan menguranginya. Dan benarkanlah janji Allah, karena Allah kalau sudah berjanji tidak akan pernah mengingkari. Ya, Quran surah 3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Pertanyaannya, Ustaz, tahu dari mana kalau berzakat itu hartanya bertambah bukan berkurang? Tulis pakai bahasa Arabnya, az-zakat. Ustaz, tahu dari mana kalau saya berzakat itu bisa nambah bukan berkurang? Pertama, dari namanya zakat. Zakat itu punya dua arti. Satu, at-taharah. Dua, an-numu. Sudah? At-taharah artinya sesuatu yang suci dari dalam dan bersih di luar. Jadi ada yang bersih luarnya saja, cuma dalamnya kotor. Enggak suci. Misal, maaf ya, maaf sekali, maaf. Kita berikan contoh hewan. Hewan yang haram itu apa contohnya? Nah, kalau hewan yang antum sebutkan tadi, misal, dia dibersihkan tuh, ya. Dibersihkan, dicuci, dimandiin, disisirin, tuh kan? Misal, ya. Maaf, bersih enggak? Bersih. Suci enggak? Tidak. Maka bahasa Arabnya, al-khinziru nazifun walakinnahu ghairu tahir. Ya, khinzir, babi itu, nazifun, bersih luarnya, cuma tetap haram. enggak suci. Sama dengan manusia misalnya, pakai dasi, pakai jas, bersih, rapi. Cuman maaf, hatinya kotor, pencuri. Ya, pakai dasi, pakai jas, datang ke masjid. Orang takbir, takbir pertama dia mundur, tas orang diambil. Ya, jadi penampilan itu hanya untuk menyesuaikan dengan tas isi laptop yang diambil. Paham? Baik, sama datang ke kantor untuk korupsi, datang ke kantor untuk menipu, pakaiannya bagus. Nah, itu disebut dengan orang yang bersih tapi tidak suci. Versi bahasa Arabnya, bersih bahasa Arabnya nazifun. Tapi kalau sudah suci dalamnya bersih luarnya disebut dengan tahirun. Sifatnya disebut dengan taharah. Kata Allah, kenapa zakat disebut dengan zakat? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat! Kenapa disebut zakat? Karena fungsi zakat yang pertama membersihkan kotoran di hati kita sehingga tidak terlampau loba dengan urusan harta. Enggak diperbudak harta. Jadi kalau Anda tidak ingin diperbudak oleh harta, capek mikirin harta benda. Ngitung lagi. Padahal yang ada pun belum dipakai. Ya kata Nabi, orang yang bisa makan di hari itu udah orang kaya. Kalau punya jatah buat besok udah kaya banget. Ini Anda ini harta itu cukup untuk 2 tahun ke depan. Masih dihitung juga. Padahal hidup aja belum nyampe setahun. Kebayang gak? Nah, jadi ada orang yang diperbudak dengan harta. Ngitung. Dan yang paling bahaya adalah ketika dia sudah pelit dengan dirinya sendiri. Hartanya banyak, tapi gak kepake dengan diri sendiri. Sakitnya sudah parah. Sudahlah, obat generik aja. Berobat gak mau, itu gak mau. Tersiksa dirinya. Yang ngeliatin datang ke kebun cabai. Cuman metik. Hartanya ribuan triliun. Ya, meninggal di kebun. Paham? Dan banyak orang yang tidak menikmati itu. Ada orang diperbudak harta, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Silahkan, tiba-tiba setelah banyakin 1.900 triliun, tiba-tiba keluarganya pecah, dengan istri berpisah dan sebagainya. 25 tahun sudah menikah. Ya kan? Dan seterusnya. Dan tidak sedap. Hidupnya gak tenang. Dibincangkan orang, masuk di media, masuk ini, masuk itu. Apa harapannya? Tidak ada. Nih, orang-orang yang berzakat itu oleh Allah dijaga dari sikap yang berlebihan terhadap harta. Di seakan-akan harta itu hanya dibuat oleh Allah mencukupi semua kebutuhannya. Jadi pas. Dan orangnya juga tenang. Bukan kurang. Jadi dibuat pas. Pas dia pengen, ada. Pas butuh ini, ada. Pas mau berangkat kendaraan, ada. Pas mau makan, makanan, ada. Cuma tenang. Pas mau dibagi pun tenang. Keluar. Jadi dia merasa harta ini bukan sesuatu yang penting dalam hidup. Dalam arti harus tergantung kepada harta. Tidak. Tapi dibuat harta mengikuti irama hidupnya. Jelas? Nah, yang paling dahsyat adalah, lihat baik-baik investasinya. Kata Allah, zakat ini saat dikeluarkan bukan sekedar membuat kita loba, menghindari sifat loba terhadap harta dan menepis racun ketergantungan kepada harta. Tapi yang kedua, ini yang paling dahsyat. Ternyata itu mengembangkan harta dengan bahasa yang indah. An-numu. Numu itu jumlahnya banyak tapi manfaatnya seimbang. Kan ada yang jumlahnya banyak tapi manfaatnya gak ada. Nambah tapi gak kepake. Ini tidak. Begitu nambah, kepake. Nambah, ada manfaat. Kalau bukan untuk dia, untuk anaknya. Kalau bukan untuk anaknya, untuk cucunya. Kalau bukan untuk cucunya, saudaranya. Kalau bukan untuk saudaranya, tetangganya. Jadi ketika Allah tambahkan, selalu ada manfaat di dalamnya. Pernah dengar kita kisah Utsman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhu? Coba antum cek. Beliau itu hampir setiap hari asetnya nambah. Nambah. Tapi kebahagiaannya, itu selalu ketika beliau bisa mengeluarkan bagian dari zakatnya, bisa sholat malam tahajud sampai dengan khatam Al-Quran, dan biasa membaca Al-Quran, yang paling dahsyat setiap nambah aset selalu ada manfaatnya. Asetnya nambah, orang Yahudi menguasai sumur. Kata Utsman, saya beli aja. Begitu dibeli, bukan cuma jadi aset, tapi jadi manfaat. Semua yang haus, tinggal ngambil, gak usah bayar lagi. Kebunnya, diambil lagi oleh Utsman. Saya beli lagi kebunnya. Semua yang pengen kurma, ngambil aja sekarang. Ngambil, gak usah bayar. Yang lapar ambil, yang haus tinggal minum. Miliknya tetap milik Utsman. Dan ini kan terus bergerak kan nilainya. Setiap masa berganti, ini nilainya terus bergerak. Sampai sekarang asetnya masih ada. Dijadikan apa? Disiapkan untuk penginapan. Semua hasilnya disimpan di Bank Saudi. Disedekahkan atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang. Orangnya sudah gak ada 15 abad, tapi asetnya masih ada. Dan manfaatnya terasa. Dari mana ini semua? Ini salah satunya. Kebiasaan Utsman untuk berzakat. Setiap orang yang berzakat, maka harta yang dikeluarkan itu dilipat gandakan paling minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. Paling minimal 10 kali. Ini lihat sini, fokus ya. Rumusnya Quran surah 6 ayat 160. Saya ulang, rumusnya Quran surah 6 ayat 160. Sebentar, ini waktu saya sudah habis, boleh enggak saya minta 5 menit lagi aja? Alhamdulillah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau Anda pengen sampai dulu silahkan. Saya jam 10 kurang 4 pulang. Lihat sini. Tahan. Kecuali kalau ada perubahan. Fokus. Setiap yang mengerjakan kebaikan sudah dilakukan karena Allah, maka perbuatan itu berubah jadi amal soleh. Ya, semua perbuatan namanya amal. Dikerjakan karena Allah, karena dorongan iman kita disebut dengan amal soleh. Paham? Misal, saya mau minum nih. Bukan sekedar minum, minum itu perbuatan. Saya niatkan karena Allah, saya sebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal bismillah. Ya, kalau mau lebih jelas saya contohkan, misal. Bismillah. Alhamdulillah. Jelas? Saya tutup lagi. Nah, ketika saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim, lakukan karena Allah, maka perbuatan ini langsung berubah namanya menjadi amal soleh. Nah, saat jadi amal soleh ini, dia punya nilai. Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Jelas? Hasanah. Hasanah ini kalau sudah punya nilai, maka oleh Allah kemudian, dia punya poin. Poinnya 10. Setiap hasanah punya 10 poinnya. Rumusnya di mana Ustaz diketahuinya? Di Quran surah ke-6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya nilai hasanah, maka dia dapat poin 10 kebaikan. 10 kali lipat dari sebelumnya. Ya ashru amthaliha itu, ashru amthal itu 10 kali lipat. 10 kali dari yang semisalnya. Nah sekarang, ada orang mengerjakan kebaikan. Dia keluarkan dari sebagian hartanya untuk zakat. Zakat, maka zakat jadi amal soleh. Jelas ya? Ketika zakat jadi amal soleh, maka dia punya nilai namanya hasanah. Ketika dia jadi hasanah, maka Allah berjanji setiap perbuatan hasanah dilipat gandakan 10 kebaikan. Ingat, semua yang jadi hasanah dilipat gandakan. Kalau Anda sholat, Anda jadi hasanah. Baik ya, sholat jadi hasanah, sedekah jadi hasanah, zakat jadi hasanah. Punya nilai minimal 10. Ustaz tahu dari mana kalau sholat jadi hasanah? Buka Quran surah 11, ayat 114. Kata Allah, aqimi sholata thorofain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Sholat menghasilkan hasanah, zakat menghasilkan hasanah. Di ketika Anda keluarkan zakat sekali, poinnya 10. Apa itu poin 10 yang dimaksudkan? Bukan cuma poin pahala akhirat, tapi melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan. Misal, Anda zakatnya 5 juta. 5 juta. Maka ini, punya poin di sisi Allah, kalikan 10 kali lipat, jadi poin pahala akhirat. Bonusnya di dunia dikembalikan lagi oleh Allah 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan. Kalau Anda keluarkan 5 juta berarti Anda dapat berapa? 50 juta. Ini yang kembali kepada Anda. Jadi sebetulnya kalau orang paham tentang konsep zakat, dia gak akan pernah menunda. Yang ada dia bercita-cita untuk berzakat. Karena zakat itu lebih daripada sekedar nabung dan kontan. Jadi begitu Anda keluarkan 5 juta balik 50 juta. Jadi kalau orang paham kalau berzakat itu mengembalikan harta 10 kali lipat misalnya paling minimal, demi Allah saya katakan gak akan ada orang nunda zakat. Dan gak akan pernah orang salah menyimpulkan kalau zakat itu kehilangan harta. Tidak. Kata Allah bukan hilang, malah nambah. Anda keluarkan, saya tambah. Selesai. Dan ini bentuk syukur. Begitu Anda syukur, ditambah. Kan tadi ayatnya. La in syakartum, la azidannakum. Syukur anggota tubuh, gunakan pada yang baik. Syukurnya harta, pakai sesuai ketentuan Allah. Apa diantaranya? Kata Allah zakat, zakat. Begitu Anda zakat, ditambah la azidannakum. Berapa nambahnya? Paling minimal 10 kali lipat. Jadi kalau Anda keluar 5 juta, balik berapa? 50 juta. Tapi cara memahaminya, awas, mesti baik. Bukan berarti langsung diterima kontan 50 juta. Ada yang bentuknya begitu, balik 50 juta. Lewat apa? Lewat proyek, tiba-tiba dapat proyek 50 juta nilainya. Nggak percaya silahkanlah. Anda keluarkan aja 5 juta misalnya, atau 500 ribu, atau 5 ribu rupiah. Nanti Anda akan lihat, Anda akan mendapatkan sesuatu nilainya 10 kali lipat daripada itu. Tiba-tiba pulang dari sini keluar, terus pilih-pilih misalnya baju, pakaian di luar. Udah jeng, gak usah beli, saya aja yang ngasih. Itu nilainya 50 ribu. Padahal Anda masukin kotak infak cuma 5 ribu. Ya. Atau Anda keluarkan zakat itu cuma 5 ribu. Begitu keluar dapat 50 ribu. Ada yang traktir makanan. Ada yang dijaga oleh Allah supaya gak sakit. Yang kalau dia sakit biayanya bisa 50 juta. Ada. Tapi yang harus Anda yakini adalah, begitu Anda keluarkan zakat, Anda mendapatkan investasi 10 kali lipat dari sebelumnya. Ini yang harus Anda pahami. Ada real langsung diberikan. Kalau itu memang Anda butuhkan. Bentuknya langsung berupa harta Anda terima. Ada lagi yang kedua, bentuknya aktiva. Ya Anda simpan untuk memberikan kemaslahatan bagi Anda. Nilainya 10 kali lipat dari yang tadi. Ya, tidak sehat. Tidak terkena utang. Proyeknya lancar. Ya, tidak terganggu macam-macam. Nilainya 10 kali lipat dari yang tadi. Kalau mau iseng-iseng, silahkan aja. Keluarkan oleh Anda. Begitu Anda zakat, Anda lihat-lihat. Setelah zakat, perhatikan langkah hidup Anda. Anda akan temukan, Anda akan mendapatkan sesuatu yang kalau Anda hitung paling minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. Gak percaya silahkan. Ya, cuman gak ada kerjaan aja. Gak ada kerjaan, capek dan pasti terbukti. Sudah? Ah, jadi saya mau pesankan, kalau sudah masuk kepada nisabnya, sudah masuk haulnya, jangan ditunda. Kalau bisa sebelum ada itu udah dihitung, kapan saya zakat nih? Itu udah investasi itu. Ya, dan yang belum nyampe, jangan cara berpikirnya dirubah. Aduh, saya kadang-kadang suka nggak paham saya tuh. Jadi gini, orang menganggapnya zakat itu untuk orang yang kaya dan untuk orang yang sudah nyampe nisab. Orang yang nyampe nisab keluar zakat, orang nyampe haul keluar zakat. Hey, ajakan Quran itu bukan begitu. Ajakan Quran itu mengajak kita semua untuk bisa zakat. Di zakat itu jadikan bagian dari visi kehidupan kita. Saya selama hidup mesti bisa zakat, walaupun cuma nilainya 1.000, 2.000, mesti bisa. Gitu caranya. Jadi bukan Anda pahami, oh berarti yang sudah nisab saja yang zakat. Tidak. Cara berpikir, ah, kalau Allah katakan zakat, wa'atu zakat, saya mesti zakat. Selama hidup saya mesti zakat. Maka Anda mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ya Rabb, saya selama ini sudah sholat, saya selama ini sudah puasa, cuman jangan sampai Engkau wafatkan saya Allah sesuai ajalnya, saya belum sempat zakat. Bimbing saya untuk bisa zakat, ya Allah. Bimbing saya. Walaupun cuma 25 juta, ya Allah, zakatnya selama hidup. Masya Allah. Zakat 25 juta, 2,5%. Berarti mintanya berapa? 1 miliar. Paham ya? Dua, infak. Infak. Ini lebih dahsyat lagi. Fokus, ini terakhir, saya tutup. Lihat baik-baik. Infak itu kadarnya di atas zakat. Karena kalau zakat itu wajib. Dan gak ada tawar-menawar. Ya, dan wajib pun digandakan lagi. Kenapa dipaksa wajib? Seakan-akan Allah itu maksa kita supaya kaya, supaya nambah lagi, supaya tenang lagi hidupnya. Tapi infak lebih dari zakat. Sunnah, tapi masih ada yang mau ngasih. Kalau wajib ngasih, wajar. Ini sunnah, masih mau keluar. Itu yang dahsyat. Makanya pahalanya dilipat gandakan lebih daripada yang sebelumnya. Zakat minimal 10, infak minimal 700 kali lipat. Saya ulang, infak minimal 700. Ingat, saya katakan minimal ya. Minimal. Dalilnya mana Ustaz? Sebelum ke dalil, saya minta toleransi. Boleh gak 10 menit lagi? Jadi saya lebih tenang. Jadi saya minta tambahan berapa kali? Dua kali kan? Nah, tuh. Kenapa? Infak. Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Sampai 263. Lihat sini. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Tahan fokus, lihat baik-baik. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Siapapun yang berinfak. Perumpamaan orang-orang yang infak di jalan Allah, siapapun. Saya katakan siapapun dari alladzina, mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Orang-orang yang infak di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti orang yang menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh dia jadi 7 tangkai, tumbuh naik jadi 7 kali 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap 7 tangkai ini ada 100 lagi buahnya, benih yang baru, kali 100. 1 kali 7 berapa? 7 kali 100 700. Maka sepakat nih kalangan penafsir, sepakat. Orang yang infak itu pahalanya dilipat gandakan, buahnya itu minimal 700 kali lipat dari apa yang ia keluarkan. Ustaz, kok lebih tinggi daripada zakat? Karena zakat itu wajib. Kalau orang mengerjakan kewajiban wajar, karena memang wajib dia kerjakan. Salat fardu 17 rakaat, kalau Anda kerjakan 17 rakaat jangan bangga, emang wajib. Ya. Yang hebat itu kalau Anda udah bisa mengerjakan yang sunnah, tahajud, bangun. Orang bangun jam 5, Anda bangun jam 3. Orang jam 3, Anda bangun setengah 2. Kan? Setengah 2, sholat. Masya Allah, khusyuk, minta pada Allah. 11 rakaat, sampai dengan jam 4, kurang seperempat. Ya? Kemudian Anda zikir. Zikir, zikir. Kerjakan sunnah Nabi, miring sebentar ke kanan sambil tiduran. Gak kerasa bangun jam 6. Bisa kan? Nah, nanti waktu habis nih. Nah, jadi kalau infak kan sunnah, karena dia sunnah, ini dahsyat nih. Ini dia fardu aja dia kerjakan, dia tambah lagi dengan yang sunnah. Orang mengerjakan fardu aja susah, dia yang sunnah begitu mudah keluar. Maka kata Allah, ini paling minimal 700. Jadi kalau Anda mengerjakan yang sunnah, misal kadang-kadang tuh Allah langsung sediakan. Ini ada infak ini, ada infak itu, ada macam-macam. Ada yang kadang-kadang di pengajian, ada di masjid, ada jenisnya macam-macam lah. Ada tulisannya kotak-kotak infak gitu kan. Terus lewat, itu bukan mobil-mobilan tuh Pak, lewat, tut, ya. Masuk. Nah, tulisan infak misalnya, infak. Maka motivasinya, begitu Anda masukkan atau Anda keluarkan, itu bukan mengurangi apa yang ada di kantong Anda, tapi melipat gandakan langsung 700 kali lipat. Dan ini, ayatnya sering dipotong sampai sini, ini yang total salahnya. Totally wrong. Ada yang sering keliru. Bukan keliru penilaiannya, tapi keliru memotong sampai di sini. Padahal belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bahkan Allah akan melipat gandakan pada siapa yang dikehendaki tanpa batasan. Bukan 700 lagi, mungkin 7000, mungkin 70000, mungkin 7 juta. Pada siapa? Pada orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Orang yang tidak pernah berhitung dengan infaknya. Jadi kalau Anda berinfak dengan hitungan, maka Allah pun akan memberikan sesuai dengan apa yang Anda hitung. Tapi kalau Anda memberi tanpa hitungan, maka Allah akan melipat gandakan tanpa pernah terasa Anda hitung. Tiba-tiba datang. Infaknya misalnya cuma 500 rupiah. Ikhlas dia kerjakan. Dia masukkan. Ya, Masya Allah. Pelan-pelan dia pastikan sampai bunyinya gak kedengaran. Kan? Bisa. Kenapa? Itu kan? Kan gak usah kedengaran gitu kan? Begitu masuk, ah lega. Kan? Gak ada orang tahu. Tiba-tiba pas pulang, wah lipat gandanya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dapat ini, dapat itu, dapat ini. Begitu mau makan, traktir teman. Begitu mau pulang, ada tumpangan kawan. Kalau keluar, mana ada naik Grab 500 rupiah? Ya, naik ojek 500 sekarang. Hampir gak ditemukan. Tapi Masya Allah, ada. Jelas? Ini poinnya. Jadi kalau ada infak, gak usah takut. Nah, cuma persoalannya, Allah janjikan yang melipat lagi. Ini hanya di infak. Kalau Anda kerjakan infak ini, maka ukurannya bukan sekedar 700. Tapi akan bertambah ganda lagi. Bahkan yang paling dahsyat ada yang luar biasa. Ada orang infak. Ketika berinfak pada satu orang ini, itu tiba-tiba bisa berpeluang mendapatkan surga dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, dinilainya udah gak usah pakai hitungan ini. Dia mendapatkan ridha Allah yang mengantarkan dia ke surga. Berinfak pada satu golongan ini, satu aja. Maka ketika beliau itu ridha, ridha Allah turun, surga kemudian datang. Ada lima urutannya. Ada satu golongan yang pertama. Nah, siapakah lima golongan ini dan urutan yang pertamanya? Itulah yang kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, saya mau simpulkan dulu begini. Jadi, maksud saya ingin katakan, doa Nabi rizqan thayyibah, ya, halalan thayyibah itu juga rumus bagaimana mendapatkan rezeki dengan cepat. Jadi kalau orang paham dengan berzakat itu bisa keluar harta dan masuk 10 kali lipat. Dengan infak keluar harta masuk 700 kali lipat. Maka itu dinilai bagian dari ikhtiar. Ya, orang enggak akan capek gitu. Paham ya? Karena itu mari kita semangat ya untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya izin menyampaikan pengumuman satu. Teman-teman sekalian, insyaallah di Kamis depan, Kamis yang ini ya, Kamis nanti insyaallah malam Jumat itu akan dimulai dengan izin Allah Subhanahu wa taala pembagian yang Mushaf At-Taisir ya di Bekasi tempatnya. Nanti di malam Jumat kajian kita itu sudah ada yang mendapatkan buku MZN yang ada tandanya itu dibawa nanti. Nanti Kamis malam Jumat kami bagikan dan mushaf kami itu gratis. Kami tidak pernah mohon maaf ya jualan atau mengkomersilkan firman Allah, tidak. Ya, jadi ada rezeki yang kita dapatkan kita cetak. Atau kalau Anda pengen ikutan silakan aja, ada wakaf di situ. Ya Anda misalnya ambil bagian dan itu nanti disebarkan kembali. Nah kalau Anda sudah dapatkan mushaf itu, nanti catat ya, bulan depan kita akan launching untuk materi At-Taisir. Diajarkan cara cepat menghafal Quran. Langsung metodenya. Ya, trainernya sudah kita siapkan. Ada 16 trainers yang sudah kita siapkan. Nanti insya Allah akan menyebar di 34 provinsi, 19 negara. Yang kedua, saya mewanti-wanti. Ingat ini baik-baik. Ya, pertama, Anda kalau ada ingin komunikasi atau undangan atau apapun terkait dengan program di Quantum Akhir atau Akhir TV, Anda masuk ke call centernya akhir aja. Karena sekarang banyak, ada beberapa kalangan yang menurut saya rugi ya. Ada yang mengatasnamakan manajer Ustadz Adi. Ada yang mengatasnamakan asisten Ustadz Adi. Ada lagi yang jualan dengan nama tertentu. Tapi kemudian juga kami tidak tahu. Ya bukunya gak pernah sampai. Saya ingatkan pada orang-orang demikian, itu datanya sudah sampai di kami. Nama orangnya, nama handphone, nomor handphonenya, kemudian dengan akun banknya dan sebagainya. Saya katakan datang baik-baik, saya ulang, datang baik-baik, kembalikan semua uang jamaah, saya tunggu sampai 1x24 jam. Tidak ada, saya pajang namanya. Kemudian di semua media akhyar dan saya laporkan kepolisian. Ya, ingat baik-baik. Jadi ada yang menipu jamaah dengan menjual, kemudian ada buku, ada musab, dia janjikan paket macam-macam. Itu kadang suka datang ke kajian juga, nyamar seakan-akan dekat dengan kita. Ya, dan insya Allah gak akan pernah berhasil. Ingat ya, kalau Anda bisa kerjakan yang halal, kalau Anda perlu sesuatu datang, saya bisa bantu, saya bantu. Demi Allah saya katakan, kita duduk berbicara lebih baik dibandingkan dengan mengerjakan yang haram. Kita saling menyayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, paham ya? Baik, yang terakhir, yang ketiga, ini bagian pesan dari saya. Ayo kita berubah ya. Kita berubah mulai sekarang. Ayo kita tampilkan segala kebaikan yang bisa kita lakukan. Tinggalkan yang buruk-buruk. Kita berkontribusi juga bagi bangsa insya Allah. Tampilkan keteduhan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakat insya Allah? Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.